Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dalalatin finnar. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pertemukan pada pagi hari ini dalam rangkaian pembahasan mengkaji sebuah permasalahan yang sangat diperlukan oleh setiap muslim dan muslimah di dalam kehidupannya. Sebuah perkara yang merupakan penentu kebaikan manusia. Hal tersebut adalah pembicaraan tentang ilmu syar'i, bagaimana keutamaannya, kewajiban di dalam menuntutnya, akhlak dan etika yang diajarkan oleh as-salaf, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan para imam yang mengikuti mereka dengan baik. Pembahasan tentang ilmu syar'i ini, ilmu syariat ini dikaji oleh para ulama dalam karya-karya tulis tersendiri dan dijadikan sebagai pembahasan yang membuka sejumlah buku. Dimaklumi bahwa Sahih Al-Bukhari setelah beliau membawakan awal mula diturunkannya wahyu, kemudian beliau terangkan tentang masalah iman, Imam Al-Bukhari memulai dengan pembahasan ilmu, Kitabul Ilm, sebelum beliau menguraikan tentang taharah. Bab keutamaan ilmu ini dan etika seorang di dalam mempelajari ilmu ini adalah perkara yang penting untuk diketahui bagi siapa yang ingin menuntut ilmu agama. Dan pembahasan tentang menuntut ilmu ini mempunyai banyak cabang pembahasan, dan waktu pada pagi hari ini sangat singkat, maka saya akan memilih hal-hal yang penting dan perkara-perkara yang mungkin ada sudut-sudut yang kita lalai darinya. Maka di awal pembahasan ini saya ingin mengingatkan sesuatu akan keutamaan ilmu agama, keutamaan mempelajari ilmu agama. Banyak dalil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan mempelajari ilmu agama. Di antara dalil-dalil tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu diangkat beberapa derajat. Ini disebutkan bahwa orang yang beriman dikhususkan dari orang yang beriman, disebutkan orang yang berilmu, bahwa Allah akan mengangkat mereka beberapa derajat. Jadi dua hal yang disebutkan, diangkatnya derajat orang yang berilmu, kemudian yang kedua diterangkan bahwa derajat yang ia diangkat dengannya jumlahnya banyak, beberapa derajat. Iya. Dan derajatnya ini diangkat di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Sebab ilmu agama mempunyai keutamaan bagi siapa yang mempelajarinya di dunia. Iya. Di sebutkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ini juga diterangkan dari ucapan Imam Syafi'i dan selainnya. Beliau berkata, "Kafa bil ilmi syaratan ay yad'ihu man la yuhsinuhu wa yafrahu bihi idza nusiba ilayhi. Wa kafa bil jahli damman ay yatabarra minhu man huwa fihi." Kata beliau, cukuplah yang menunjukkan keutamaan ilmu, ya, di mana orang yang tidak mempunyai ilmu mengaku punya ilmu, dan orang yang tidak punya ilmu dia merasa bangga kalau dianggap orang berilmu. Ini cukup menunjukkan keutamaan ilmu, ya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, sehingga orang yang jahil saja merasa bangga kalau dikatakan dia berilmu dan mengaku, kadang mengaku punya ilmu. Kemudian kata beliau, wa kata bil jahli damman, dan cukuplah yang menunjukkan celaan kejahilan, ayatabarra minhu man huwa fihi, orang yang berada dalam kejahilan itu berlepas diri darinya. Dia jahil tapi tidak mau dikatakan dia jahil. Jadi cukup menunjukkan jeleknya kejahilan. Iya. Maka derajat orang yang berilmu diangkat di dunia maupun di akhirat. Dan di akhirat dimaklumi kedudukan para ulama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diangkat beberapa derajat. Dan derajat-derajat ini kadang berkaitan dengan ilmu yang dia tekuni, dan kadang berkaitan dengan hal yang lainnya. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaannya kepada siapa yang Allah kehendaki. Kemudian diantara keutamaan ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan penduduk sorga itu adalah orang yang disifatkan sebagai orang-orang yang takut kepadanya. Jika diterangkan keutamaan sorga, jazauhum jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an. Balasan untuk mereka adalah sorga-sorga mengalir di bawahnya, sorga-sorga aden mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Kemudian disebutkan keutamaan ini untuk siapa? Dalika liman khasyya rabbah. Ini bagi siapa yang takut kepada Rabbnya. Bagi orang yang punya rasa takut. Sedangkan Allah berfirman di ayat yang lain menjelaskan siapa yang takut kepada Allah, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Iya. Ini menunjukkan keutamaan bagi mereka. Dikhususkan mereka sebagai orang yang takut kepada Rabbnya. Dan dengan ini mereka yang terdepan untuk mendapatkan keutamaan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian ayat yang ketiga, yang menunjukkan keutamaan orang-orang yang berilmu, bahwa ketika terjadi ujian dan cobaan, ketika terjadi fitnah di tengah manusia, orang-orang yang berilmu mereka lah yang dikokohkan di atas petunjuk, diberikan keteguhan dan diberikan cahaya memandang yang kuat. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan ketika Rasulnya didustakan oleh kaum musyrikin, yang kuat adalah orang yang berilmu. Allah berfirman, wa yaral ladina utul ilm anna alladhi unzila ilayka min rabbika huwal haqq. Dan orang-orang yang berilmu mereka lah yang melihat, memandang bahwa apa yang diturunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad itulah yang benar. Iya. Dan di kisah Qarun, tiga Qarun yang keluar dengan pakaian kemegahannya, dan dimaklumi Qarun bagaimana fitnahnya terhadap Bani Israel, dan Allah telah memberikan Qarun dari harta yang kunci-kunci hartanya berat untuk dipikul oleh beberapa orang lelaki yang kuat. Ini baru kunci-kuncinya, belum lagi hartanya. Maka disebutkan bagaimana fitnah Qarun ini di tengah kaumnya. Allah berfirman di surah Al-Qasas, fakharaja ala qaumihi fi zinatih. Maka keluarlah Qarun di tengah kaumnya dengan pakaian kemegahannya. Tentunya ini menjadi fitnah. Maka lihat siapa yang terfitnah. Qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladhu haddin 'adzim. Berkatalah orang-orang yang diberikan kepadanya kehidupan dunia, wahai yang dikata kami mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh Qarun. Sungguhnya Qarun ini orang yang mendapatkan bahagian yang sangat besar. Ini orang yang menghendaki kehidupan dunia terfitnah. Siapa yang kokoh di fitnah ini? Adalah orang-orang yang berilmu. qala alladhina utul ilm wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila salihah wa la yulaqaha illa as-sabirun. Berkatalah orang-orang yang berilmu, betapa kasihannya kalian, betapa celakanya kalian. Ya. Sesungguhnya apa yang berada di sisi Allah itu lebih baik. Itu lebih baik bagi siapa yang beriman dan beramal saleh. Namun tidak ada yang mampu menerima hal ini kecuali orang-orang yang bersabar. Ya. Maka dari keutamaan ilmu ini, mempelajari ilmu agama ini mengokohkan seorang hamba. Ya. Dalam setiap masalah yang dia hadapi. Kalau terjadi permasalahan di tengah manusia, dia akan tegar dan kokoh di atas petunjuk. Ya. Itulah makna ucapan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, inna hadzal ilm, kata beliau, inna hadzihil fitnah idza aqbalat arafaha kullu alim wa idza adbarat arafaha kullu jahil. Sesungguhnya fitnah ini apabila datang maka akan diketahui oleh setiap alim ulama. Jadi baru datang fitnah, belum terjadi, alim ulama sudah tahu. Oh, ini akan bakal terjadi fitnah, bakal terjadi kejelekan. Kalau ada gejala seperti ini bakal terjadi kejelekan, mereka sudah paham. Tapi orang yang jahil, nanti setelah fitnah terjadi, meninggalkan berbagai ya, keresahan dan kerugian di tengah manusia, barulah mereka sadar, kemudian berkata, oh rupanya sedang terjadi fitnah. Ya. Ini perbedaannya. Dan ini dari hal yang menunjukkan keutamaan orang-orang yang mempunyai ilmu agama. Sebab orang yang mempunyai ilmu agama, Allah memberikan kepadanya tanda-tanda. Ya. Dia melihat dengan pandangan yang tidak dilihat oleh orang-orang yang jahil. Allah berfirman, inna fi dalika la ayatil lil mutawassimin. Sesungguhnya dalam hal itu ada ayat-ayat, tanda-tanda bagi orang yang punya tawassum. Dia punya firasat untuk melihat. Dan Allah menjelaskan keutamaan orang yang berilmu dalam hal ini. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas wama ya'qiluha illa al-alimun. Demikianlah perumpamaan-perumpamaan kami buat untuk manusia dan tidak ada yang memahaminya kecuali orang yang berilmu. Tidak ada yang memahaminya kecuali siapa? Orang yang berilmu. Ya. Karena itulah mereka memandang dengan pandangan yang sangat jauh ke depan. Pandangan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak sampai ke kedudukan mereka. Iya. Oleh karena itu, iya, kita diperintah untuk rujuk kepada orang-orang yang berilmu, kembali kepada orang-orang yang berilmu pada setiap masalah yang kita hadapi. Allah memerintah, fas'alu ahlad zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu kalau memang kalian tidak mengetahui. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa idza ja'ahum amrun minal amni aw al khawfi ada'u bih walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Apabila datang kepada mereka sebuah perkara yang mengandung keamanan atau ketakutan, mereka langsung sebarkan. Maka andai kata mereka kembalikan kepada Ar-Rasul dan kepada ulil amr, orang yang mempunyai memegang perkara, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Maka orang yang bisa mengambil istimbat akan mengetahui apa solusinya. Orang yang bisa mengambil istimbat petikan-petikan hukum ini hanya sifatnya para ulama. Hanya sifat para ulama. Maka para ulama, orang-orang yang berilmu, mereka ini bagikan bintang-bintang di langit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, Nabi bersabda, ana amanatun li ashabi. Kata beliau, an-nujumu amanatun lis sama. Fa idza dhahabatin nujum atas sama'a ma tu'at. Sesungguhnya bintang-bintang itu dia adalah penjaga-penjaga, pengaman-pengaman untuk langit. Kalau bintang telah pergi, maka akan datang kehancuran untuk langit itu. Akan datang kejelekan yang akan menimpahnya. Kemudian Nabi berkata, wa ana amanatun li ashabi. Fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun. Dan saya adalah pengaman di tengah para sahabatku. Kalau saya telah pergi, maka akan datang kepada para sahabatku apa yang dikhawatirkan terhadap mereka. Kemudian Nabi berkata, wa ana wa ashabi amanatun li ummati. Dan para sahabatku adalah pengaman di tengah umatku. Apabila telah pergi para sahabatku, akan datang kepada umatku apa yang dikhawatirkan terhadap mereka. Iya. Karena itulah dari keutamaan ilmu ini, kata Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah, al-ulama'u fil ard mithlun nujum. Iya. Fis sama. Ulama itu di muka bumi seperti bintang-bintang di langit. Idza balat linnasi ihtadau bihi, ihtadau biha. Kalau bintang itu nampak, maka manusia bisa mengambil petunjuk yang menentukan arah melangkah di malam hari ketika bintang ada. Tapi kalau bintangnya tidak nampak, maka mereka akan kebingungan untuk menentukan di mana arah melangkah. Iya. Baik, kita sudah sebutkan 3 ayat dari Al-Quran tentang keutamaan ilmu. Ya. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lainnya. Dan di antara ayat ya, yang sangat indah menjelaskan keutamaan ilmu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surah Al-Maidah. Ya, tentang hukum syar'i bolehnya seorang itu memakan hewan buruan yang ditangkap oleh anjing-anjing terlatih. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fakulu mimma amsakna alaikum. Maka silahkan kalian memakan hewan-hewan yang ditangkap oleh anjing-anjing terlatih. Ya, dari hukum syariat, kalau anjingnya adalah anjing terlatih, hewan buruannya boleh kalau dia nangkap hewan buruan, maka boleh untuk dimakan. Cukup anjing buruannya dilepas, ya, diperintah untuk mengejar buruan tertentu. Begitu dia tangkap, maka hewan buruan ini boleh untuk dimakan. Tapi kalau dia anjing tidak terlatih, haram untuk dimakan. Hewan buruannya dianggap bangkai. Jelas ya? Perhatikan ini, hewan saja ya, yang terlatih diberikan keutamaan lebih. Halal kalau dia menangkap buruan. Ini pada binatang. Ya. Dan tentunya pada manusia apabila dia memiliki ilmu agama, maka ia akan mendapatkan keutamaan lebih daripada yang lainnya. Lebih daripada yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat seseorang sesuai dengan kadar ilmu yang dia pelajari. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Suatu hari Umar menjumpai gubernur Mekah. Ya. Di sebuah tempat. Di sebuah atau di negeri lain selain daripada Mekah. Maka Umar berkata kepada gubernur Mekah ini, ya, engkau berada di sini, siapa yang kamu tinggalkan menggantikan kamu ya, di wilayah Mekah? Maka kata gubernur Mekah, saya telah meninggalkan Ibnu Abi Abza. Ya. Dia ini asalnya adalah keturunan budak. Nah, maka Umar bertanya, kenapa engkau ya, menyebabkan atau memilih dia menggantikanmu? Maka kata gubernur Mekah, orang ini hafal Al-Quran dan orang ini sangat mengerti tentang ilmu fara'id. Ya, perhatikan, padahal dia asal keturunan adalah dari keturunan budak. Bersamaan dengan itu, dia ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia hafal Al-Quran dan mengerti ilmu fara'id. Iya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat satu kaum karena Alkitab ini dan merendahkan derajat kaum yang lainnya karena Alkitab itu pula. Ya. Allah mengangkat derajat suatu kaum kapan dia berpegang dengan Al-Quran, mengamalkannya, mempelajarinya, Allah mengangkat derajatnya. Dan kaum yang lainnya Allah rendahkan derajatnya karena mereka berpaling dari Al-Quran. Mereka berpaling dari Al-Quran. Ya. Maka mempelajari Al-Quran ini, berilmu tentangnya, ini mengangkat derajat seorang hamba. Mengangkat derajat seorang hamba. Selain daripada itu, Nabi SAW juga mengabarkan bahwa menuntut ilmu itu adalah jalan menuju kepada sorga. Di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Siapa yang menempuh sebuah jalan? Siapa yang menempuh sebuah jalan? Dia mencari ilmu di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan untuknya jalan menuju kepada surga. Iya. Allah mudahkan untuknya jalan menuju kepada apa? Surga. Maka siapa yang menghendaki surga, jalannya adalah dengan cara mempelajari ilmu. Iya. Di ilmu agama ini, di situ akan nampak jalan-jalan petunjuk. Akan nampak jalan-jalan yang mengajak seorang hamba kepada surga. Iya. Dan kita di dalam Al-Qur'an membaca kisah Nabi Musa alaihi salam. Iya. Di mana Nabi Musa alaihi salam melakukan perjalanan untuk berjumpa dengan Nabi Khadir. Iya, kisahnya di surah Al-Kahfi. Iya. Perhatikan bagaimana Nabi Musa melakukan perjalanan. Ketika berjumpa dengan Nabi Khadir, apa yang diminta oleh Nabi Musa? Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda. Bolehkah saya ikut bersamamu agar supaya engkau mengajarkan kepadaku dari petunjuk yang Allah berikan kepadamu. Ya. Jadi perjalanan yang sedemikian jauh ditempuh oleh Nabi Musa. Beliau adalah seorang nabi, punya tanggung jawab di tengah kaumnya, di tengah umatnya. Semuanya ditinggalkan oleh Nabi Musa untuk menuntut ilmu. Kalau ini bukan hal yang penting, tidak mungkin Nabi Musa diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjumpai Nabi Khidir. Ya. Dan perjalanannya sangat meletihkan. Sampai Nabi Musa berkata, "Laqad laqina min safarina hadza nasaba." Sungguh kita sudah menjumpai dari perjalanan kita ini keletihan yang sangat berat. Ya. Sedemikian rupa keletihan yang beliau hadapi untuk berjumpa dengan Nabi Khidir, ya, dan mengambil ilmu darinya. Mengambil ilmu darinya. Maka ini merupakan, ya, jalan para nabi dan para rasul. Semangat di dalam menuntut ilmu, cinta di dalam mempelajari ilmu agama, ya, giat di dalam mengajarkan ilmu agama, dan mengajak manusia untuk mengajarkan ilmu agama tersebut. Untuk mengajarkan dan mempelajari ilmu agama tersebut. Iya. Maka ini dari sebagian keutamaan ilmu syariat. Dan keutamaannya sangat banyak sekali. Iya. Ratusan keutamaan ilmu agama, bahkan ribuan keutamaannya. Kalau ingin diuraikan dengan dalil-dalilnya. Dan pertemuan kita pada sekali hari ini, insyaallah taala kita mengambil sudut penting di dalam pembahasan ilmu ini, yaitu beberapa perkara penting yang menyebabkan seseorang itu bisa istiqamah dan berhasil di dalam menuntut ilmu agama. Iya. Dan karena waktu agak ringkas, maka saya akan memberikan di sini beberapa pembahasan yang saya pandang penting, ya, untuk kita saling ingat mengingatkan dan menjadikan, ya, hal tersebut sebagai bekal untuk kita di dalam kehidupan ini. Yang pertama, bagi siapa, ya, yang ingin menuntut ilmu, ya, dan mengetahui kedudukan ilmu, hendaknya dia memahami bahwa ilmu agama itu adalah ibadah. Mempelajari ilmu agama adalah apa? Adalah ibadah. Ya, sekarang kita sholat, itu adalah ibadah. Ya. Masuk bulan Ramadan, kita puasa, itu adalah ibadah. Seorang punya dari harta, ya, dengan ketentuan-ketentuannya, dia wajib mengeluarkan zakat. Dia keluarkan zakatnya, itu adalah ibadah. Dia punya kemampuan, dia tunaikan ibadah haji, ya, ibadah umrah, maka itu adalah ibadah. Dia melakukan ibadah nafilah, ibadah sunnah, zikir dan seterusnya, itu adalah ibadah. Dan menuntut ilmu agama, dia adalah salah satu ibadah dari ibadah-ibadah yang Allah syariatkan. Salah satu ibadah dari berbagai ibadah yang Allah syariatkan. Kalau kita mengetahui bahwa menuntut ilmu adalah ibadah, ya. Apalagi dari penjelasan yang telah lalu bahwa menuntut ilmu ini adalah ibadah termasuk seafdal-afdal ibadah. Ibadah yang paling afdal di antara ibadah yang paling afdal. Ibadah yang paling utama. Iya. Sampai Imam Ahmad dan selainnya ya, menganggap andai kata seseorang itu ya, dia menuntut ilmu, maka itu lebih afdal baginya daripada sholat di malam hari. Lebih afdal baginya daripada jihad di jalan Allah yang sifatnya sunnah. Jihad yang sifatnya sunnah. Ya. Dan lebih afdal daripada seluruh ibadah sunnah yang lainnya. Ya. Kenapa? Ya. Sebab kalau ibadah sunnah dilakukan oleh seorang hamba, dia dapat kebaikan. Tapi kebaikannya terbatas pada dirinya sendiri. Berbeda dengan menuntut ilmu agama. Kalau dia menuntut ilmu agama, dia mempelajarinya, maka itu kebaikan untuk dirinya. Dan apabila dia telah mempelajari ilmu agama, dari komitmen ilmu agama yang dia pelajari, dia harus sampaikan. Iya. Agar supaya dia mengeluarkan zakat dari ilmu yang dia pelajari. Dan dia tidak tergolong kepada orang yang menyembunyikan ilmu. Dia sampaikan. Maka ketika dia sampaikan, manfaatnya bukan hanya untuk dirinya saja. Manfaatnya untuk dirinya dan untuk umat. Manfaatnya untuk dirinya dan untuk umat. Ya. Karena itulah, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengkhususkan orang-orang yang tetap belajar, walaupun jihad ditegakkan. Ya. Falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun liyatafaqahu fid din. وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ya. Andai kata dari setiap golongan yang berangkat itu ada satu kelompok yang tetap tinggal, mereka tafaqquh dalam agama, mempelajari agama ya. Maka mereka akan memberikan peringatan kepada kaumnya apabila kembali kepada mereka. Apabila kembali kepada mereka, maka tetap harus ada satu kelompok yang mempelajari ilmu agama. Nabi mendahulukannya. Sebab ini adalah bagian yang sangat penting di tengah umat. Lambang tegaknya suatu umat. Lambang tegaknya suatu umat. Umat ini berjaya dengan ilmu agama. Berjaya dengan ilmu agama. Iya. Tatkala Rasulullah SAW mendidik para sahabatnya. Dan para sahabatnya adalah para ulama. Maka lihat kejayaan umat di masa itu. Lihat kejayaan umat di masa itu. Iya. Tapi tatkala ilmu agama sudah mulai hilang, maka masuklah di tengah umat berbagai fitnah, berbagai ujian, cobaan dan malapetaka. Iya. Dan ini sudah merupakan kemestian. Karena itu kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, kapan ilmu agama kuat di sebuah tempat, maka akan jelek, akan sedikit terjadi kejelekan di tempat itu. Kapan ilmu agama kuat di sebuah tempat, maka akan sedikit terjadi kejelekan di tempat itu. Dan kapan ilmu agama lemah di sebuah tempat, pasti akan banyak kejelekan yang terjadi di tempat tersebut. Iya. Maka ini dasar-dasar dalam mengadakan perbaikan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena pentingnya ilmu agama ini di dalam banyak masalah beliau mendahulukan ya, hal yang berkaitan dengan ilmu agama di dalam masalah jihad. Beliau khususkan orang yang belajar tafaqquh dalam agama. Bahkan di dalam bersedekah, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih menganjurkan di sebagian keadaan sedekah itu diberikan kepada para penuntut ilmu, kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Di dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lelaki ini mengadukan saudaranya. Dia ingin mengadukan saudaranya dan saudaranya belajar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lelaki ini berkata, ya Rasulullah, saya bekerja, adik saya tidak bekerja. Ya. Saya yang membiayai adik saya untuk belajar. Dia mengadukan, kenapa adiknya tidak bekerja? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la'allaka turzaqu bih. Ya, barangkali kamu ini mendapat rezeki disebabkan karena adikmu yang belajar. Ya. Perhatikan ya, bagaimana beliau ya, mendukung orang yang belajar walaupun bebannya datangnya dari saudaranya yang lain. Dan Nabi sebutkan bahwa dia mendapatkan rezeki mungkin disebabkan karena berkah dari saudaranya belajar. Iya. Maka ini adalah hal yang dimaklumi, sebab mempelajari ilmu dan membantu yang berkaitan dengan ilmu itu sifatnya adalah amalan jariah. Adalah amalan jariah. Sepanjang ilmu itu masih bermanfaat, maka pahalanya akan terus mengalir dan mengalir. Iya. Kalau dia mempunyai ilmu, diajarkan, maka Nabi bersabda, "Idza matal insanu inqata'a min amalihi illa min salah." Apabila manusia meninggal, maka terputus dari amalannya kecuali tiga. Ya. Terputus dari amalannya kecuali tiga. Yang pertama adalah sadaqah jariyah. Sadaqah jariyah. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Sepanjang ilmu ini masih bermanfaat, ya, maka dia tetap mendapatkan pahala. Ya, subhanallah, betapa banyak pahala yang didapatkan oleh para sahabat. Sudah berlalu 14 abad. Ya. Tiap kali kita membaca hadis dari Abu Hurairah, kita sebutkan radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridainya. Didoakan keridhaan untuknya. Jelas ya? Tiap kali seorang membaca dari kitab Sahih Al-Bukhari, berkata Imam Al-Bukhari, semoga Allah merahmatinya. Ya. Jelas ya? Dia kadang seorang alim, ya, karena manfaat yang diberikan di tengah manusia, kadang dia duduk di rumahnya, dia berbaring di atas tempat tidurnya, tapi mengalir terus pahala kepadanya. Ya. Pahala terus mengalir kepadanya. Ya. Karena ilmu yang diajarkan. Maka ini adalah lahan. Ya. Mengumpulkan pahala sebesar-besarnya. Kalau dia tidak belajar, tidak bisa belajar, maka kapan dia menyiapkan seseorang atau dia membiayai seseorang supaya orang ini belajar sehingga bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin, maka sepanjang orang ini masih memberi manfaat untuk Islam dan kaum muslimin, dia juga tetap mendapatkan pahala. Pahala sama dengan orang yang belajar ini. Ya. Dan ini kaidah dalam agama kita. Karena Nabi bersabda, ya, "Man jahhaza ghaziyan faqad ghaza." Siapa yang mempersiapkan orang berangkat pergi jihad, maka dia dianggap telah berperang. Sama pahalanya, sebab dia menjadi sebab. Dia menjadi sebab. Ya. Sedemikian rupa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan anjuran-anjuran tentang ilmu ini. Ya. Agar supaya umat kembali kepada ilmu, ya, dan menyebarkan ilmu agama di tengah manusia. Menyebarkan ilmu agama di tengah manusia. Ya. Sehingga tercipta kebaikan bagi umat. Tercipta kebaikan bagi umat. Nah, di antara hal yang menakjubkan dari manfaat ilmu ini adalah kisah yang dimaklumi dalam riwayat Sahih Al-Bukhari dan selainnya. Kisah ini diriwayatkan oleh Abu Bakrah Nufay ibn al-Harith radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengisahkan dan beliau menyampaikan ketika terjadi fitnah, ya, dimaklumi ya, adanya sebagian pertikaian yang terjadi di kalangan sahabat. Ya. Dan waktu itu ketika terjadi pertikaian, ada dua kubu besar dari kaum muslimin yang bertikai. Ada kubu Muawiyah radhiyallahu ta'ala, dan ada kubu Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala. Ya. Setelah ayahnya, maka Abu Bakar datang kepada Al-Hasan. Datang kepada siapa? Al-Hasan. Abu Bakar berkata kepada Al-Hasan, "Wahai Al-Hasan, saya mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis. Beliau ucapkan, dan waktu itu engkau masih berada di pangkuan beliau. Kamu masih kecil. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ibni hada sayyid la'allahu yuslih baina ta'ifatain 'azimatain minal mu'minin." Sesungguhnya anakku ini, maksudnya Al-Hasan, dia adalah seorang pemimpin. Dia nanti akan mendamaikan dua kelompok yang besar dari kaum muslimin bertikai. Maka Al-Hasan bin Ali ketika mendengarkan hadis ini, beliau pun mengerti apa tugas yang harus dia lakukan. Maka beliau sudahi pertikaian, beliau serahkan segala urusan kepada Muawiyah. Dan subhanallah, 30 tahun setelahnya, itu adalah 30 tahun persatuan kaum muslimin, disebut dengan nama tahun jamaah. Ya. Perhatikan ya, satu hadis yang dihafal oleh Abu Bakar, manfaatnya ya, menyebabkan hilangnya pertikaian di tengah kaum muslimin, terhindarkannya pertumpahan darah, terciptakannya keamanan di tengah manusia. Satu hadis yang dihafal oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Inilah dari manfaat ilmu. Yang kadang pada hari ini kita belajar ilmu, kita pelajari, kita hafalkan, mungkin kita belum melihat hasilnya. Tapi ingat, suatu saat dia pasti akan memberikan manfaat. Akan memberikan manfaat. Sebab ilmu agama itu adalah penasihat di hati seorang hamba. Dia menegurnya tatkala hamba ini melakukan kekurangan, jatuh di dalam dosa. Dia mengarahkan hamba ini kepada apa yang baik untuknya di dunia dan di akhirat. Dia mengingatkan hamba akan kewajiban-kewajiban yang mesti dia tunaikan. Ini apabila dia mempelajari ilmu agama. Ya, berbeda dengan orang yang kosong dari ilmu. Kehidupannya adalah kehidupan yang gelap. Kehidupan yang gelap. Ya. Tidak ada petunjuk. Tidak ada yang mengarahkan. Tidak ada yang memberi hidayah. Tapi ilmu agama, dia adalah cahaya yang menerangi seorang hamba. Cahaya yang menerangi seorang hamba. Maka harus diketahui bahwa ilmu, mempelajari ilmu agama itu adalah ibadah yang sangat agung. Karena dia adalah ibadah, maka syarat yang paling utama dalam ibadah harus apa? Harus ikhlas dalam ibadah itu. Ya. Maka ini yang harus dijaga oleh seorang penuntut ilmu. Bagaimana dia ikhlas di dalam apa? Di dalam ilmu yang dia pelajari. Dia ikhlas di dalam menuntut dan mencari ilmu tersebut. Iya. Keikhlasan ini adalah hal yang dituntut pada seluruh ibadah. Iya. Dituntut pada seluruh ibadah. Allah Subhanahu wa taala memerintah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din." Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Harus ada ikhlas. Iya. Harus ada keikhlasan. Dan keikhlasan seorang hamba dalam menuntut ilmu, inilah yang memberikan manfaat untuknya, atau menjadikan ilmu itu bermanfaat baginya. Iya. Perhatikan Nabi Yusuf alaihissalam. Iya. Nabi Yusuf, Allah ajarkan padanya ilmu. وكذلك مكناه في الارض ولنعلمه من تاويل الاحاديث. Demikianlah kami kokohkan Nabi Yusuf di atas muka bumi, dan kami ajarkan kepadanya bagaimana mentakwil mimpi-mimpi. Itu ilmu diajarkan kepada beliau. Ya. Dimaklumi ya, kisah Nabi Yusuf alaihi salam, bagaimana ujian yang beliau hadapi. Ya. Ujian yang beliau hadapi dari kedengkian saudara-saudaranya, beliau lemparkan ke dalam sumur. Ya. Dengan penderitaan yang kemudian akhirnya dipungut oleh orang. Dipungut oleh orang, dijadikan budak. Kemudian beliau dijual. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau. Ya. Maka orang yang membelinya dari Mesir, ya, dari pembesar Mesir, berkata kepada istrinya, ya, jagalah anak ini baik-baik. Barangkali dia akan bermanfaat bagi kita atau kita mengangkatnya sebagai anak. Setelah Nabi Yusuf alaihi salam dewasa, ya, justru istri dari pembesar ini terfitnah oleh apa? Wajah Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, dan beliau diajak untuk melakukan kekejian. Bersamaan dengan itu, Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Nabi Yusuf. Nah, ketika dijaga, kenapa beliau dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Ini sisi rahasia yang ingin saya jelaskan. Ya. Maka disebutkan dalam ayat, فَقَدَ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرْرَأَ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ أَنْفُ السُّءِ إِنَّهُ مِنْ إِبَادِنَ الْمُخْلَصِينَ. Sungguh, demikianlah kami palingkan kepada Nabi Yusuf itu kejelekan. Dia melihat sebuah tanda dari Rabb-nya. Demikianlah kami palingkan kepada beliau kejelekan itu. Sungguhnya beliau ini, Nabi Yusuf ini, dari hamba-hamba kami yang mukhlasin. Ya, ditetapkan di atas keikhlasan. Di sebagian bacaan, dibaca mukhlisin. Ya, di kiraat Ibnu Katsir dan selainnya. Dia dari hamba-hamba kami yang ikhlas kepada Allah. Perhatikan, karena keikhlasan beliau, Allah menjaga beliau tidak jatuh di dalam apa? Kekejian. Tidak jatuh di dalam maksiat. Ya. Ini diantara manfaat ikhlas. Maka seorang penuntut ilmu, kapan dia ikhlas dalam ilmu yang dia pelajari, Allah akan memberkahinya. Dia pelajari satu ilmu, ya, begitu dia ikhlas dalam mempelajarinya, maka ilmu ini akan memberikan manfaat baginya. Membawa berkah untuknya. Membawa berkah untuknya. Adapun kalau dia tidak ikhlas, maka ilmu tersebut, ya, kadang menjadi hal yang membahayakannya pada kemudian hari. Saya katakan kadang, ya, bukan mesti membahayakan. Sebab dari kebaikan ilmu itu, walaupun seorang asalnya tidak ikhlas, tapi karena ilmu yang dia pelajari, maka ilmu ini di tengah jalan menegurnya supaya dia ikhlas. Supaya dia apa? Supaya dia ikhlas dan memperbaiki keadaannya. Ya. Tapi kadang ada yang mempelajari ilmu, asalnya tidak ada keikhlasan. Ya. Karena itu disebutkan dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, salah satu dari tiga orang yang paling pertama dipanggang oleh api neraka adalah rajulun ta'allamal ilma wa 'allamah. Seorang lelaki yang mempelajari ilmu dan diajarkan ilmu itu. Wa qara'a al-Qur'an. Dan orang ini membaca Al-Qur'an. Ya. Fa utiya bihi fa 'arrafahu ni'amah. Maka orang ini pun didatangkan di depan Allah dihisab. Allah ingatkan kepadanya nikmat-nikmatnya. Ya. Maka Allah bertanya kepadanya, "Fa ma 'amilta fiha?" Apa yang kamu lakukan pada nikmat yang diberikan kepadamu? Perhatikan ya. Jadi dia belajar, mengajarkan, ini adalah nikmat Allah. Dan setiap nikmat akan dipertanyakan. Nikmat Allah, setiap nikmat akan dipertanyakan. Maka dia berkata ketika ditanya, apa yang kamu lakukan pada nikmat tersebut? Maka orang yang belajar ilmu ini berkata, ta'allamtu fikal ilm wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Katanya, saya mempelajari ilmu karena engkau. Demikian pula saya mengajarkannya karena engkau. Dan saya membaca Al-Quran karena engkau. Maka Allah berfirman, kadzabta, engkau telah berdusta. Walakin ta'allamta liqala alim. Tapi kamu belajar supaya kamu dikatakan kamu seorang alim. Kamu membaca Al-Quran supaya kamu dikatakan seorang qari. Dan sungguh itu sudah diucapkan oleh manusia. Maka Allah pun memerintah supaya orang ini diseret di atas wajahnya, kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka waliyabullah. Nah, maka keikhlasan sangatlah penting bagi seorang hamba, ya, dalam menuntut ilmu. Tapi sekali lagi, seperti yang saya utarakan tadi, bahwa keikhlasan ini, ya, kadang bagi seorang penuntut ilmu, kadang dia menuntut ilmu di awal dia menuntut ilmu, dari kecil dia menuntut ilmu misalnya, karena diperintah oleh orang tuanya, ya, dia belajar. Ya. Tapi subhanallah, ilmu yang dia pelajari akhirnya mendidik dia bagaimana mengarahkan hatinya untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itu sejumlah para ulama berkata, di antaranya Ma'mar ibn Rashid Al-Bakhri Al-Yamani, ثم اليمني, beliau berkata, "Kana yuqal inna ar-rajul yatlub al-'ilm li ghairi Allah, fa ya'ba 'alayhi al-'ilm hatta yakuna lillah." Sungguhnya seorang lelaki itu kadang dia menuntut ilmu untuk selain Allah. Tapi ternyata ilmu itu tidak mau dituntut kecuali hanya untuk Allah. Ya. Ternyata ilmu itu tidak mau dituntut kecuali apa? Hanya untuk Allah. Nah. Jadi awalnya dia menuntut ilmu, ya, yang menyebabkan dia menuntut ilmu, dia hanya cinta kepada ilmu ingin belajar, tapi tidak ada dia wujudkan makna keikhlasan pada dasar niatnya. Namun dari kebaikan ilmu ini dia diarahkan untuk ikhlas, ya, diarahkan untuk ikhlas di dalam hal tersebut. Nah, dan dari keikhlasan inilah para ulama rahimakumullahu ta'ala, ya, ada yang berkata, ya, dan ini dari hal yang menakjubkan dari as-salaf, Al-Walid bin Muslim berkata, saya bertanya kepada Al-Auza'i, Al-Auza'i ini imam negeri Syam, wa Sa'id ibn Abdul Aziz, ini juga dari Syam, wa ibn Juraid, dan ini imamnya negeri Mekah, saya bertanya kepada tiga orang ini, liman talabtal ilm, ya, untuk siapa kalian menuntut ilmu, liman talabtumul ilm, untuk siapa kalian menuntut ilmu? Semuanya menjawab, kami menuntut ilmu untuk diri kami sendiri. Ya. Kecuali Ibnu Juraid. Ibnu Juraid berkata, saya menuntut ilmu karena manusia. Ya. Perhatikan ya. Ini kejujuran. Mereka berani berkata jujur. Bahwa memang kami asalnya ya, belajar untuk diri sendiri. Subhanallah. Kejujuran. Dan kalau mereka sadar bahwa dirinya belajar untuk apa namanya dirinya sendiri atau untuk manusia, maka dari sini dia akan bisa memperbaiki dirinya. Dia bisa memperbaiki dirinya. Karena itulah keikhlasan datang setelahnya. Mereka memperbaiki jiwa tersebut. Memperbaiki jiwa tersebut. Dan ini menunjukkan kejujuran. Dan tidak ada kedustaan di kalangan as-salaf. Tidak ada kedustaan di kalangan as-salaf. Rahmatullahi alaihim. Mereka berani mengakui kekurangan pada saat mereka kurang di dalam hal tersebut. Iya. Jadi saya kembali kepada pembahasan yang pertama yang ingin saya tekankan di sini, bahwa ilmu itu adalah ibadah, dan ibadah itu disyaratkan harus ikhlas. Ya, maka seorang yang menuntut ilmu hendaknya dia ikhlas dalam mempelajari ilmu tersebut. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana seseorang itu dikatakan ikhlas di dalam menuntut ilmu? Ya. Maka jawabannya, dia dikatakan ikhlas dalam menuntut ilmu kalau yang pertama, dia menuntut ilmu itu untuk mengangkat kejahilan dari dirinya. Ini asal, niat. Yang harusnya seorang menuntut ilmu dengannya. Ya, dia belajar untuk mengangkat kejahilan dirinya dulu. Nggak usah pikir mau mengajarkan si Anu, menjadi dai, ya ceramah di sana sini dan seterusnya. Itu urusan belakangan. Yang paling pertama, dirinya. Dia ingin mengangkat kejahilan dari siapa? Dari dirinya sendiri. Iya, dari dirinya sendiri. Nah, dan kalau dia berada di posisi ini menuntut ilmu karena ingin mengangkat kejahilan dari dirinya, maka ikhlas itu akan mudah bagi dirinya. Kemudian yang kedua, di antara hal yang menyebabkan seorang itu ikhlas, dia mempelajari ilmu adalah untuk menjaga agama. Iya, untuk menjaga agama dan meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk jihad yang merupakan seafdal-afdal jihad di jalan Allah. Iya. Karena itulah para ulama membahasakan seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa menuntut ilmu agama itu lebih afdal daripada apa? Daripada jihad yang sifatnya sunnah. Seorang yang begadang di malam hari, iya, karena dia sibuk mengulangi ilmu yang dia hafalkan, mencermati ilmu yang dia pelajari, itu lebih utama daripada orang yang berjaga di perbatasan-perbatasan kaum muslimin riba. Iya. Jelas? Keutamaan yang sangat besar bagi orang yang mempelajari ilmu agama ini, ingin meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian iya. Apa dari mana keikhlasan ini? Iya. Seseorang ketika belajar, iya. Dia belajar ilmu tersebut adalah untuk diamalkan ilmu tersebut. Untuk diamalkan dan untuk lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka apabila tiga hal ini diingat oleh seorang hamba dalam menuntut ilmu, ini akan membantunya. Ya. Ilmu ini akan sangat membantunya untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini hal yang pertama yang ingin saya ingatkan, bahwa dimanapun kita belajar dan menuntut ilmu, kita jaga keikhlasan itu. Kita jaga mana keikhlasan. Dari keikhlasan inilah insyaallah ta'ala dimudahkan jalannya seorang hamba, dimudahkan pemahamannya terhadap ilmu, ya, dijadikan ilmu itu berberkah untuknya, berberkah untuk keturunannya, dan dijadikan apa yang diketahui walaupun sedikit, ya, itu menjadi lebih baik. Ya. Nah, kemudian yang kedua yang perlu saya ingatkan di sini, ya, dari hal yang penting dalam menuntut ilmu dan dari wijangan as-salaf rahmatullahi taala, hendaknya ya apa hendaknya ilmu itu, ya, hendaknya kita menganggap menuntut ilmu agama itu sebagai obat, ya, sebagai obat untuk mengobati segala penyakit kita. Nah, diri ini banyak penyakitnya. Ada penyakit hasad, penyakit riya, penyakit sum'ah, ya, penyakit syuhrah. Dia riya, ingin dipandang oleh manusia, ingin didengar, ya, ingin dianggap masyhur, terkenal. Nah, kemudian hasad, dan banyak lagi penyakit-penyakit di dalam hati. Maka hendaknya dengan ilmu agama ini, seorang mempelajari ilmu ini, ilmu tersebut menyebabkan apa, ia terobati, tersembuhkan dari penyakit-penyakit tersebut, tersembuhkan dari penyakit-penyakit itu. Nah, kredo dari sebagian para ulama as-salaf rahimatullahi alaihim, ada yang sudah belajar kepada gurunya, ya, beberapa tahun, bahkan sudah belasan tahun. Maka ketika ditanyakan kepadanya, selama engkau belajar kepadaku, maka apa yang kamu dapatkan dariku? Nah, apa yang kamu dapatkan dariku? Dan subhanallah, beliau menjawab dengan jawaban-jawaban yang menunjukkan bahwa beliau ini betul-betul mengambil manfaat dari ilmu. Betul-betul mengambil manfaat dari ilmu. Nah, maka beliau menyebutkan diantaranya, ya, saya melihat manusia, sebagian dari mereka hasad terhadap sebagian yang lainnya. Ya. Maka saya membaca firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di surah Az-Zukhruf, bahwa kami yang menjadikan apa rezeki itu di tengah mereka, dan setiap dari mereka kami telah berikan kehidupannya, ya, maka saya pun, ya, tidak mengurusi urusan orang lain. Saya anggap bahwa bagianku telah ditentukan oleh Allah. Bagianku telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia mempelajari ilmu, pada dirinya ada sifat sombong, maka dengan ilmu ini, ya, dia mempelajari ayat-ayat Al-Quran, ternyata sifat yang seperti ini adalah sifat yang tercela. Ya. Cermati firman Allah, "Fala tuzakku ampusakum," jangan kalian merekomendasi diri-diri kalian. Ya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yadukulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." tidak akan masuk surga. Orang yang berada dalam hatinya sebesar darah dari kesombongan. Nah, iya. Dan demikianlah berbagai penyakit hati ini akan mudah dihindari oleh seorang hamba apabila ia memang menuntut ilmu untuk membenahi dan memperbaiki dirinya. Membenahi dan memperbaiki dirinya. Ya. Dan ini yang keliru pada seorang penuntut ilmu. Kadang dia mendengarkan ilmu, mendengarkan ceramah, ya, mendengarkan ayat-ayat, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu dia dengarkan, terlintas di dalam dirinya, wah ini bagus untuk memperbaiki si anu. Wah ini bantahan untuk si anu. Wah ini apa namanya, si anu kurang dalam hal ini. Ya. Jelas? Maka hal-hal yang seperti ini kadang melalaikan. Ya. Sewajibnya wejangan-wejangan tersebut diarahkan dulu kepada dirinya. Apakah dia sendiri sudah lepas dari penyakit-penyakit itu? Iya. Apakah dirinya sudah bersih dari teguran-teguran itu? Iya. Kita harusnya setiap kali belajar menuntut ilmu bukan untuk apa? Diarahkan kepada orang lain. Tapi diarahkan untuk diri sendiri. Diarahkan untuk diri sendiri. Ya. Dan ini kaidah yang sangat penting sekali dalam menuntut ilmu. Kapan seorang penuntut ilmu, ya, tidak mempunyai kaidah ini dalam dirinya, maka dia akan sibuk mengurus orang lain, masuk dalam perkara-perkara yang tidak berguna, tidak ada manfaatnya. Tapi kapan? Ya. Dia menganggap setiap ilmu yang disampaikan itu adalah teguran untuk dirinya, maka dia akan senantiasa memperbaiki dirinya, senantiasa membenahi dirinya, mengobati dirinya. Dan kalau dia sudah mengobati dirinya, inilah maksud yang paling utama yang diinginkan dalam menuntut ilmu. Sebab manusia yang hidup di muka bumi ini yang mendapat keberuntungan itu adalah orang yang hatinya bersih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Ya. Hari kiamat adalah hari harta tidak bermanfaat. Anak keturunan tidak bermanfaat. Kecuali siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Perhatikan. Dia datang menghadap kepada Allah dengan apa? Dengan hati yang selamat. Iya. Maka ini arahan yang sangat penting bagi seorang penuntut ilmu. Bagaimana dia menjadikan ilmu tersebut? Iya. Sebagai obat untuk dirinya. Sebagai obat untuk dirinya. Itulah yang kita baca tadi dari para ulama as-salaf. Ya, bagaimana mereka ketika ditanya untuk siapa kalian menuntut ilmu? Ya. Langsung muncul kesadaran pada dirinya. Dia tidak melihat kepada orang lain. Ya. Tapi menegur diri mereka sendiri. Mereka mengakui kekeliruan. Ya. Mengakui kekurangan. Mengakui kekurangan. Ya. Dan apabila seorang hamba sudah di posisi ini, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya. Akan memudahkan jalannya. Iya. Dan ilmu itu memang hanya masuk ke dalam orang-orang yang memuliakan ilmu dan tidak ada kesombongan di dalam dirinya. Karena itu kata Mujahid bin Jabir rahimahullahu taala, la yatlubul ilm mustahyin wala mustakbir. Iya. Tidak akan menuntut ilmu agama orang yang pemalu dan orang yang sombong. Iya. Orang yang pemalu karena dia malu. Iya. Maka dia akan sulit untuk apa? Sulit untuk menuntut ilmu. Nah, sulit menghadiri majelis ilmu. Ya. Sulit menghadiri majelis ilmu. Dan ini adalah sifat yang tidak baik. Malu bukan pada tempatnya. Ya. Dan ini malu yang seperti ini bukan dari keimanan sama sekali. Bukan dari keimanan. Rasa malu bagian dari iman itu pada tempatnya. Pada tempatnya. Tapi kalau malu dalam menuntut ilmu itu bukan bagian dari keimanan, bahkan itu adalah hal yang tercela. Ya. Di dalam hadis Abu Waqid Al-Layth yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, pernah datang tiga orang ke halaqah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sedang mengajar, sedang berbicara. Maka tiga orang ini, orang yang pertama melihat ada tempat kosong di depan. Maka dia maju ke depan, tempat kosong itu, duduk. Orang yang kedua dia malu, duduk di belakang. Orang yang ketiga dia pergi meninggalkan majelis. Maka setelah Nabi SAW selesai berbicara, beliau berkata, inginkah kalian saya kabarkan tentang tiga orang yang datang? Adapun orang yang pertama, dia bersegera ke depan, Allah pun bersegera kepadanya. Adapun orang yang kedua, dia malu, maka Allah pun malu darinya. Jelas ya? Dia malu duduk di belakang, maka Allah pun malu darinya. Mungkin dia akan kurang mendapatkan kebaikan. Adapun yang ketiga dia berpaling, maka Allah berpaling darinya. Allah berpaling darinya. Perhatikan ya, sikap seseorang terhadap ilmu itu mempengaruhi kedudukan seorang hamba. Karena itu kata para ulama, jadilah engkau seorang alim yang mengajari ilmu, atau seorang yang muta'allim mempelajari ilmu, atau seorang yang mendengarkan ilmu, atau seorang yang cinta kepada para penuntut ilmu. Dan jangan jadi orang yang kelima, kamu binasa. Ya. Jadi kalau dia bukan alim, bukan penuntut ilmu, ya, bukan orang yang senang mendengar ilmu, bukan orang yang cinta kepada ilmu, ya, berarti orang yang kelima ini dia pasti apa? Binasa. Ya, golongan yang tidak baik. Jelas ya? Nah, maka ini kaidah yang sangat penting, sekali lagi saya tekankan, bahwa seorang dalam menuntut ilmu itu hendaknya ilmu yang dia pelajari, dia berusaha menjadikan apa yang dia pelajari itu obat untuk dirinya sendiri. Dia mulai dengan dirinya. Iya. Ayyuhar rajulul muallimu ghairahu. Halla li nafsika kanadat ta'limu. Ibda bi nafsika fanhaha an ghayyiha. Fa idzan tahat fa anta hakim. La tanha an khuluqin wa ta'tiya mithlaha. Arun 'alayka idza fa'alta 'azimu. Ya, kata seorang penyair yang bijaksana, Abu Aswad Ad-Duali, dan beliau ini salah seorang dari ulama salaf terkenal. Iya. Abu Aswad Ad-Duali berkata, wahai orang yang mengajarkan ilmu kepada selainnya, tidakkah harusnya ilmu itu kamu arahkan untuk dirimu sendiri? Kamu mulai dulu dari dirimu. Larang dirimu itu dari kesewenang-wenangannya. Kalau dirimu sudah berhenti, maka kamu sudah bijaksana mengajarkan ilmu kepada orang lain. Jangan kamu melarang dari sebuah akhlak dan kamu sendiri melakukan yang semisal dengannya. Ya, sungguhnya aib yang sangat besar akan menimpa engkau karena hal itu. Jelas ya? Maka harusnya ilmu yang kita pelajari, kita berusaha menjadikannya sebagai obat untuk kita semua. Ya, ingat ya, Al-Quran adalah apa? Adalah obat. Ya. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Kami menurunkan Al-Quran apa yang merupakan obat dan rahmat bagi siapa? Orang-orang yang beriman. Iya. يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian nasihat dari Rabb kalian dan obat untuk apa yang berada di dalam dada-dada kalian. Iya. Dia adalah obat yang mengobati hati manusia. Iya. Jadi kalau ilmu kita tidak jadikan di posisi yang seperti ini yang akan menyebabkan syaitan menunggangi kita dalam menuntut ilmu. Dan ingat ya, syaitan itu ya sangat benci kalau ada orang yang menuntut ilmu. Iya. Dan seorang kalau sudah mulai cinta kepada ilmu, ini syaitan sulit untuk menghambatnya. Ya, sebab kecintanya kepada ilmu, apalagi dibangun di atas pengetahuan, ini adalah sulit untuk dihambat. Sebab begitu dia sudah mengenal ilmu, dia sulit untuk berpisah darinya. Sebab ilmu itu begitu dikenal, punya keledakan. Ya, punya keledakan bagi seorang hamba. Dia sulit akan meninggalkannya. Kapan dia akan meninggalkannya? Dia akan ditimpa oleh gunda gulana. Ditimpa oleh kesedihan. Ya, ditimpa oleh kesedihan. Bahkan ilmu itu, ya, oleh para ulama, karena dia adalah bagian dari dikir, itu dianggap ya seperti ikan dengan air. Kapan ikan dipisahkan dari air, maka tidak ada kehidupan untuk ikan tersebut. Nah, maka syaitan ketika melihat hamba dia menuntut ilmu, ya, dia tidak akan bisa menghalang langsung, jangan kamu belajar, ya, pergi kamu dari situ. Tapi penuntut ilmu ini oleh syaitan dibuat tergelincir salah di dalam melangkah. Ya. Apakah niatnya yang dibuat menyimpang? Ya. Atau dia dibuat lalai akan sesuatu dari yang lebih penting, ya, ataupun hal-hal yang lainnya yang merupakan, ya, trik-trik syaitan di dalam menyesatkan para penuntut ilmu. Karena itu, ya, kalau kita memegang kaidah ini, insyaallah taala ini akan banyak memberikan manfaat. Ya. Kita belajar adalah untuk mengobati hati-hati kita, mengobati diri-diri kita dari segala penyakit yang bisa membahayakannya. Kita mengobati diri-diri kita dari segala penyakit yang bisa membahayakannya. Iya. Kemudian yang ketiga yang ingin saya terangkan di sini, ya, dari hal yang penting bagi seorang penuntut ilmu, bahwa dalam menuntut ilmu itu harus ada kesabaran. Harus ada kesabaran, ya, dalam menuntut ilmu. Ilmu itu perlu pengorbanan. Ilmu itu perlu pengorbanan. Ilmu itu, ya, seseorang harus menghabiskan seluruh kemampuannya di dalam mencapainya. Sehingga kata sebagian para ulama salaf, al-ilmu idza a'taitahu kullaka aw ba'daka lam yu'tika illa ba'dahu. Ilmu itu kalau kamu berikan dirimu seluruhnya, ya, kamu berikan dirimu seluruhnya, maka ilmu tidak memberikan kepadamu kecuali setengahnya saja. Ya. Dia tidak memberi kepadamu kecuali apa? Setengahnya saja. Nah, perlu kesabaran dalam menuntutnya. Ya. Karena itu kita diperintah. Ya. Dengan kesabaran bersama orang-orang yang menuntut ilmu ini dalam banyak ayat. Ya, tadi dalam kisah Qarun telah kita sebutkan, ya, ucapan orang-orang yang berilmu, wa ma yulaqqaha illa as-sabirun. Tidak ada yang bisa seperti ini kecuali orang yang bersabar. Ya. Harus ada kesabaran. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Wala ta'du aynaka ankum turidu zinatal hayatid dunya. Ya. Sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang beribadah kepada Rabb-nya pagi dan petang. Diperintah untuk bersabar bersama orang-orang yang beribadah kepada Rabb-nya pagi dan petang. Harus ada kesabaran, ya, di dalam menuntut ilmu tersebut. Dan perhatikan bagaimana kesabaran Nabi Musa alaihissalam melakukan perjalanan yang sedemikian meletihkannya, ya, untuk mendapatkan tambahan ilmu. Untuk mendapatkan tambahan ilmu. Ya. Dan perhatikan bagaimana kesabaran para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum di dalam mempelajari ilmu. Sehingga Abu Hurairah mengisahkan tentang Ahlus Suffah. Kadang sebagian dari mereka, karena laparnya, mereka menahan, mengganjal perutnya dengan batu. Ya. Mengganjal perutnya dengan batu. Bukan artinya mereka tidak mau makan atau mencari rezeki. Tetapi mereka lebih mengutamakan ilmu. Ya. Dan hanya keluar pada kondisi-kondisi yang sangat genting dan memang harus dia keluar untuk kehidupannya. Karena itu mereka bersabar. Walaupun kadang kelaparan, mereka duduk bersabar, ya, bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu pernah ditanyakan kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, wahai Abu Hurairah, dari mana ilmu yang kamu dapatkan ini? Ya. Nah, Abu Hurairah bercerita, ya, kawan-kawan kami dari Al-Ansar, ya, mereka, atau dari Al-Ansar juga disebutkan kelihatannya Al-Muhajirin, ya, mereka di waktu siang, ya, mereka ke pasar, ya, memenuhi kebutuhannya. Adapun saya bersabar menunggu, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan lapar. Nah, beliau bersabar untuk hal tersebut, dan ini yang menyebabkan beliau mendapatkan keutamaan. Suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, berkata kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, hamparkanlah ridamu. Kemudian setelah itu Nabi pun menyampaikan hadis-hadis, lalu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengembalikan ridanya ke dadanya. Semenjak itu kata Abu Hurairah, saya tidak pernah lupa satu hadis pun yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sampai hafalan Abu Hurairah itu diuji. Iya. Pernah di dalam biografi beliau disebutkan, ya, beliau diundang oleh seorang menyampaikan hadis. Maka Abu Hurairah membaca hadis dari Rasulullah, banyak hadis. Ada orang di belakang tirai menulis seluruh hadis yang diucapkan oleh Abu Hurairah. Ya. Maka tahun berikutnya Abu Hurairah dipanggil kembali. Ada orang yang di belakang tirai memeriksa catatan. Ya. Maka Abu Hurairah kembali menyampaikan hadis yang sama, tidak kurang satu huruf pun. Tidak kurang satu huruf pun. Ya. Ini karena kesabaran beliau. Karena kesabaran beliau di dalam menuntut ilmu. Iya. Adapun kisah-kisah para ulama kita, bagaimana kesabaran mereka di dalam menuntut ilmu, ini adalah hal yang sangat banyak sekali. Hal yang sangat banyak sekali. Iya. Kita melihat misalnya bagaimana Al-Imam Baqi bin Makhlad. Iya. Beliau menuntut ilmu. Beliau ini berjalan kaki dari negerinya Andalus menuju ke Baghdad untuk mengambil ilmu dari siapa? Dari Imam Ahmad. Perhatikan, berjalan kaki. Kira-kira berapa lama nyampenya? Iya. Berapa lama mereka tiba? Iya. Waktu itu ya, tidak ada fasilitas seperti yang kita miliki sekarang. Iya. Ada kendaraan yang bisa menyambung, ya, jarak yang sedemikian jauh disambung dengan apa? Ya. Waktu yang sangat ringkas dan singkat. Belum ada pesawat waktu itu, belum ada mobil, belum ada motor, ya, sepeda saja belum ada. Ya. Nah, jelas ya. Bagaimana kesulitan mereka dalam belajar dan mempelajari ilmu? Ya. Waktu itu belum ada kertas seperti ini. Ya, tinta, masya Allah, indah sekali menulisnya. Mereka ingin dapat kertas, kertasnya ya, untuk menulis kadang dari kulit, ya, kadang dari apa? Kadang dari kulit hewan atau kadang dari pelepah pohon. Ya. Adapun yang lainnya yang dimaklumi bisa dipakai untuk menulis. Ya. Adapun tintanya, ya, ini adalah hal yang dimaklumi sulitnya tinta pada saat itu. Ya. Dan tinta yang ada pun tidak seperti tinta yang ada sekarang ini, mudah kita gunakan. Tinta yang dipakai itu sering mengotori baju, ya. Sehingga dikenal di masa itu penuntut ilmu itu biasanya bajunya kotor penuh tinta, ya, belepotan tinta. Sampai suatu hari dikatakan kepada Imam Ahmad, dan masih ada bekas-bekas tinta di baju beliau, ya. Wah Imam Ahmad, sampai kapan kamu menuntut ilmu? Dan beliau sudah tua, masih belajar juga, masih menulis juga. Sampai kapan kamu menuntut ilmu? Maka Imam Ahmad mengucapkan ucapan beliau yang masyhur. Kata beliau, ma'al mahbara ila al-maqbara. Bersama dengan tinta sampai ke alam kubur. Sampai ke alam kubur. Ya. Ingat ya, mereka memahami bahwa ilmu itu adalah ibadah. Jadi kalau ibadah bukan hari ini saja, dia ibadah yang berjalan hingga ajal datang menjemput. Nah, karena itulah mereka giat di dalam menuntut ilmu. Dia di dalam menuntut ilmu. Iya. Maka Baqi bin Makhlad rahimahullahu taala, ya, dan saya beri apa penjelasan sih tentang siapa Imam Baqi bin Makhlad ini. Di dalam biografinya disebutkan bahwa tidak ada penulis buku musnad yang lebih besar di dunia dari musnadnya Baqi bin Makhlad. Ya. Musnad itu adalah kumpulan riwayat-riwayat disusun di atas penyebutan nama sahabat. Ya, misalnya Abu Bakar Siddiq sebut seluruh hadisnya Abu Bakar Siddiq. Hadis Umar bin Khattab disebut seluruh hadisnya Umar bin Khattab secara berurut begitu. Nah, kalau dikumpulkan itu namanya musnad. Jelas ya? Musnad Baqi bin Makhlad ini yang paling besar. Ya. Lebih besar daripada musnad Imam Ahmad. Imam Ahmad punya musnad. Ya. Kalau cetakan dulu dicetak 6 jilid. Cetakan belakangan ada yang 10 jilid, ada yang cetakan baru hampir 30 jilid. Ya. Jelas ya? Ini Musnad Imam Ahmad dan Musnad Baqi bin Makhlad katanya lebih besar daripada itu. Baqi bin Makhlad ini berjalan ke Baghdad untuk mengambil ilmu dari Imam Ahmad. Mengambil ilmu dari Imam Ahmad. Dan itu subhanallah, ya, pada hari itu ketika beliau datang, Imam Ahmad ya dalam keadaan ada cobaan. Dimaklumi ya tentang kisah apa? Ujian yang menimpa beliau berkaitan dengan permasalahan Al-Qur'an. Ya. Dan Imam Ahmad waktu itu ya tidak boleh keluar rumah. Ya, kalau istilah orang sekarang di penjara rumah. Ya. Tidak boleh keluar rumah Imam Ahmad. Jadi beliau tidak boleh mengajar, hanya berada di rumah. Rumah beliau dijaga. Ya. Dijaga, tidak boleh ada yang masuk dalam. Maka Baqi bin Makhlad ini ya, ingin mengambil ilmu dari Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad tidak bisa dijumpai. Maka beliau pun menyamar menjadi pengemis. Ya. Beliau menyamar jadi apa? Jadi pengemis. Ya, pengemis datang mulai dari jauh rumah Imam Ahmad, sudah mengetuk pintu rumah orang. Terus pindah dari rumah ke rumah sampai dekat ke rumah Imam Ahmad. Maka ya, penjaga-penjaga, tentara-tentara yang ada atau apa namanya pengaman-pengaman yang ada di sekitar rumah Imam Ahmad, kalau melihat ini pengemis, tidak ada masalah. Ya. Maka dia pun mengetuk ke rumah Imam Ahmad. Imam Ahmad bukakan pintu. Itu masuk, langsung dia bilang, saya adalah Fulan bin Fulan, saya datang untuk begini dan begini. Maka Imam Ahmad pun memberikan kepadanya 10 hadis. Langsung dia hafal, keluar. Begitulah, tiap hari dia datang ketuk, ngambil 10 hadis. Ya. Masya Allah. Nah, sampai akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan, Imam Ahmad kembali mengajar lagi. Ya. Setelah beliau duduk di majelis, beliau berkata, mana Baqi bin Makhlad? Ya. Maka beliau berkata, kamu duduk di sini, di dekat saya. Ya. Dan beliau berkata, inilah seorang penuntut ilmu. Inilah seorang penuntut ilmu. Ya. Sebab ilmu itu perlu pengorbanan. Ya. Perlu pengorbanan. Kata seorang penyair yang bijaksana, man lam yaduk dullat ta'allumi sa'atan tajarra'a ka'sal jahli tula hayatihi. Siapa yang tidak merasakan hinanya menuntut ilmu walaupun sesaat, maka dia akan menelan apa? Akan kesakitan menelan gelas kejahilan sepanjang dia hidup. Ya. Harus dia rasakan penderitaan dalam menuntut ilmu, kesedihan dan pedihan. Ya. Dia duduk di majelis ilmu, ya, bersabar. Ya. Di majelis tersebut perlu waktu yang sangat lama. Begitu dia dapatkan ilmu, dia harus bersabar mencatatnya. Ya. Kemudian setelah dia catat, dia ulangi kembali ilmu tersebut, dia hafalkan, dia ingat. Ya. Ini semuanya perlu pengorbanan, perlu semangat di dalamnya, perlu semangat di dalamnya. Ya. Karena itu dikatakan kepada Ibnu Abbas, dari mana ilmu yang banyak ini kamu dapatkan? Kata Ibnu Abbas, saya dapatkan ilmu yang banyak ini, ya, dengan apa? Berpagi-pagi seperti burung berpagi-pagi. Ya. Nah. Ya, berpagi-pagi mulai datang menuntut ilmu seperti ya, burung berpagi-pagi keluar. Kemudian bersabar dengan kesabaran. Ya. Kemudian tetap komitmen duduk bersama para ulama, bersama guru. Ya. Kemudian di malam hari ya, dia kurang tidur untuk senantiasa apa? Menghafalkan ilmu itu. Karena waktu malam itu adalah waktu yang paling indah di dalam meresapi ilmu dan menanamkannya di dalam diri. Iya. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'a wa aqwamu qila. Sungguhnya di pertengahan malam itu lebih apa namanya? Lebih memberikan kemapanan. Iya. Dan lebih mendalam, ya, bagi yang berbicara di situ. Nah, maka ini dari kebaikan, ya. Ini dari kebaikan, ya, atau dari kesabaran yang diperlukan oleh seorang penuntut ilmu. Ya. Kesabaran yang diperlukan oleh seorang penuntut ilmu di dalam dia belajar. Nah, Dan di antara ini apa namanya usulan dari panitia istirahat dulu 15 menit. Gimana, antum setuju atau tidak? Hah? Kalau mau istirahat kita istirahat dulu 15 menit. Kalau mau dilanjutkan, enggak apa-apa kita lanjutkan sampai dulu. Hah? Baik. Yang di belakang dilanjutkan atau tidak? Ya. Ya baik. Kalau gitu kita lanjutkan. Ya, panitia mengkhawatirkan nanti ada peserta yang ya agak berat. Baik. Jadi saya kembali mengingatkan bahwa dalam menuntut ilmu ini harus ada pengorbanan. Ya. Harus ada pengorbanan. Ibnu Abi Hatim, ya, Muhammad apa Abdurrahman bin Muhammad bin Idris rahimahullah. Beliau mengisahkan perjalanan beliau ketika beliau berada di kota Mesir, bagaimana beliau menuntut ilmu. Kata beliau, di kota Mesir kami hanya beberapa belas hari, karena mereka cuma beberapa belas hari, ya ini harus dimanfaatkan waktu, ya, untuk mengambil ilmu itu dari para guru yang berada di kota itu. Dari kebiasaan mereka di pagi hari sampai sore hari, mereka mendatangi rumah-rumah guru, ya. Kemudian mendengarkan hadis. Dan di malam hari, hadis yang mereka dengarkan, mereka catat. Mereka catat. Nah, itu perbedaannya menuntut ilmu di masa itu. Hafalan-hafalan mereka, Masya Allah. Ya. Sangat kuat. Ya. Sebab fasilitas menulis waktu itu adalah hal yang sulit. Jelas ya? Karena itu mereka harus bersandar dengan apa? Dengan hafalan. Ya. Kalau ingin menulis pun beban menulisnya sangat banyak. Harus bawa buku yang banyak untuk ya, menulis. Ya, maka paling mudahnya adalah dihafal. Ya. Karena itu suatu hal yang biasa di kalangan para ulama salaf penghafal hadis. Ya, guru di dalam satu majelis menyampaikan 100 hadis, murid hanya diam-diam langsung hafal 100 hadis itu. Ya. Itu hal yang biasa di kalangan mereka. Jadi datang ke guru, guru nyampaikan hadis sudah hafal. Datang lagi ke apa? Guru yang kedua, dia hafal lagi. Yang ketiga terus. Begitu di malam hari yang dia hafal, siangnya barulah dia tulis di malam hari. Ya. Sebab namanya hafalan, ya. Itu mungkin untuk apa? Berkhianat. Mungkin untuk berkhianat. Maka perlu ditulis. Ya. Perlu ditulis. Ya, karena itulah, ya, ilmu itu kata Abdurrahman bin Mahdi, ilmu itu tidak ada ilmu kecuali dengan hafalan. Dan tidak ada hafalan kecuali dengan itqan, dia betul-betul mutqin. Ya, lancar sekali dia hafal ilmu itu seperti membaca surah Al-Fatihah. Ya. Dan tidak ada itqan kecuali kalau dia terus-menerus mengulangnya. Ya, harus terus-menerus diulang. Maka penulisan ini penting. Begitu diulang, ya, maka kadang harus dicocokkan dengan apa? Dengan tulisan. Kalau ada yang dilupa. Nah, maka ini jalan dari para ulama rahimahullah. Kalau Imam Al-Bukhari, beliau lebih unik lagi. Imam Al-Bukhari. Ya. Imam Al-Bukhari rahimahullah datang ke sebuah negeri. Beliau habiskan hari-harinya mendengar saja dulu. Mendengar semuanya, dihafal semuanya. Begitu berjalan dari negeri itu menuju ke negeri lain, di tengah jalan baru beliau menulis seluruh yang beliau dengarkan. Baru beliau tulis seluruh yang beliau dengarkan. Dan ini kelebihan yang Allah berikan kepada para ulama, ya, pada masa itu. Jelas ya, kalau kita di masa ini, Masya Allah, ya, ya, lebih hebat hafalannya. Ya. Tapi pakai MP3. Ya. Nah. Kalau kita hidup di masa Imam Al-Bukhari, di masa Imam Muslim, ya, Abu Daud dan selainnya, kita ini terhitung perawi yang sangat lemah riwayatnya. Mungkin enggak dipakai riwayatnya. Tapi subhanallah, kita punya Imamul Bukhari masa ini, yaitu MP3. Sekali pasang, semuanya tercatat. Tidak ada yang luput. Terdengar semuanya, tidak ada yang luput. Ya. Allah merahmati kita. Banyaknya kekurangan kita di masa ini, kita dimudahkan dengan fasilitas-fasilitas yang bisa menutupi kekurangan kita. Bersamaan dengan itu, banyak manusia di masa ini, di masa ini, ya, menuntut ilmu lebih malas daripada orang-orang sebelumnya. Ya. Padahal fasilitas sangat dimudahkan. Fasilitas sangat dimudahkan. Ya. Jelas ya? Sangat berbeda sekali. Ya. Perhatikan misalnya kisah Ibnu Abi Hatim. Beliau 17 hari di Mesir. Ya. Kata beliau suatu hari, ya, karena sibuknya mereka, tidak ada waktu masak. Jadi yang mereka makan, ya, adalah sekedar minum kuah saja. Kuah dari sayur, kuah dari daging, itu aja yang diminum. Ya. Dan mereka orang yang pas-pasan di dalam apa? Menuntut ilmu. Kata Ibnu Abi Hatim, suatu hari kami mendatangi rumah seorang guru. Ya. Kita sampai depan rumahnya, dikatakan bahwa guru sedang sakit. Maka pulanglah mereka, karena ya, dianggap ada waktu kosong, maka mereka singgah di pasar, beli ikan. Begitu sampai di rumah, sampai berita bahwa ada seorang guru datang, ya, kita manfaatkan waktu untuk itu. Maka ikan ini akhirnya ditinggalkan, tidak jadi dikerja. Ditinggalkan 3 hari 3 malam tidak disentuh. 3 hari 3 malam. Setelah itu kata Abu Hatim, karena kata Ibnu Abi Hatim, karena tidak ada waktu, kami makan ikan itu mentah. Dalam keadaan mentah kami memakannya. Kemudian beliau sendiri menghibur dirinya. Beliau berkata, la yustata'ul ilm birahatil jisim. Sesungguhnya ilmu itu tidak bisa didapatkan dengan badan yang santai. Tidak bisa didapatkan dengan badan yang santai. Perhatikan ya, bagaimana semangat-semangat yang sangat tinggi di kalangan as-salaf. Ya. Nah, Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya, ya, di pembahasan kitab as-salaf, beliau membawakan sebuah riwayat tentang waktu-waktu sholat. Riwayat beraneka ragam. Ya. Ini bagi siapa yang melihat riwayat-riwayat ini, dia akan mengetahui bahwa orang yang mengumpulkan riwayat sedemikian rupa, ini perlu pengorbanan yang sangat besar. Bayangkan Imam Muslim dari Nisabur, ada gurunya dari Medina, dari ini, dari Basrah, ini semua kumpulan riwayat. Ya. Bisa diperkirakan betapa banyak negeri yang beliau kunjungi untuk mengumpulkan riwayat-riwayat ini. Maka setelah beliau membawakan riwayat ini, ya, Imam Muslim membawakan sebuah ucapan dari Yahya bin Abi Katsir. Dan ini di luar kebiasaan penyusunan sahih Muslim. Biasanya Imam Muslim membawakan hadis yang bersambung sampai ke Nabi saja. Tidak ada ucapan imam. Tapi kenapa beliau bawakan ucapan seorang imam di tengah buku? Ya, beliau ingin mengingatkan seorang penuntut ilmu di sini. Ya, dan ini dari apa? Pujian dari perbuatan yang dipuji oleh para ulama terhadap Imam Muslim. Maka Imam Muslim membawakan sanadnya. Ya. Dari Yahya bin Abi Katsir. Yahya bin Abi Katsir rahimahullahu taala berkata, "La yustata'ul 'ilm birahatil jism." Sungguhnya ilmu itu tidak bisa didapatkan dengan tubuh yang santai. Ya. Tidak bisa didapatkan dengan tubuh yang santai. Nah, maka harus ada pengorbanan, kesabaran, ya, di dalam menuntut ilmu. Ada kedetailan, ya, seorang detail dalam menuntut ilmu, bukan sembarangan, ya, hanya sekedar mengumpul-ngumpul-ngumpul saja tanpa dia detailkan. Tidak begitu dari sifat ilmu. Ilmu itu, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahtun muhaqqaq wa naqlun musaddaq wa ma siwa dalika fahadayanun muzawwaq. Ya. Kata beliau, ilmu itu adalah pembahasan yang penuh dengan ketelitian, penukilan yang penuh dengan kejujuran. Selain dari itu adalah igauan yang diada-adakan dan dianggap ilmu. Ya. Maka ilmu yang dipelajari, ya, dia mendengar dari seorang guru, itu banyak apa konsekuensinya. Dia mendengar dari seorang guru, dia sudah hafal, maka ya, guru kadang kalau dia tidak mengulangi, Maka si murid datang kepada guru. Dia berkata, saya tadi mendengar dari engkau berkata begini dan begini. Dia sebutkan hafalannya. Ya. Kalau guru mengatakan iya, maka hafalannya sudah benar. Walaupun dia menulis, maka apa yang dia tulis, dia cocokkan lagi ke buku gurunya. Kalau guru punya buku. Kalau tidak, maka dia cocokkan dengan murid-muridnya yang lain. Supaya dijamin bahwa riwayat yang mereka dengar, ini adalah riwayat yang apa? Yang sudah syah. Jelas ya? Perhatikan bagaimana para ulama salaf sedemikian detailnya. Sampai satu huruf pun ada tambahan dalam riwayat mereka ingatkan. Kalau ada satu huruf, tambahan dalam riwayat. Iya. Dan ini penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap umat ini. Terhadap agama ini. Ya, Al-Quranul Karim dijaga. Al-Quranul Karim dijaga. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab semuanya masuk dalam hitungan adzikir. Dan Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna nahnu nazzalna adzikir wa inna lahu lahafidzun." Kami yang menurunkan adzikir dan kami yang akan menjaganya. Kami menurunkan adzikir dan kami yang akan menjaganya. Ya, Al-Qur'anul Karim sampai hari ini terhafalkan. Ya, dengan seluruh riwayatnya. Ya, diketahui ya bahwa Al-Quran itu ada beberapa bacaan, ada beberapa kira'ah. Ya, ada yang masyhur kira'ah sabah. Ada lagi tambahan kira'ah. Melengkapi yang tujuh disebut dengan kira'ah asyarah. Ya, jelas ya? Ini semuanya dihafalkan dari mulut guru. Ya, murid menghafal dari mulut gurunya, gurunya menghafal dari mulut gurunya, gurunya menghafal dari mulut gurunya. Bersambung sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Dan subhanallah sampai hari ini masih ada ya orang-orang yang apa? Membacakan Al-Qur'an dan dia mengambil dari gurunya terus bersambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, ini menunjukkan penjagaan Allah terhadap agama. Ini Al-Qur'an, demikian pula hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangan dikira ada yang mengatakan hadis bisa di gampangkan. Oh, saya ingin membuat hadis palsu. Ya. Saya ingin membuat hadis palsu. Ya. Mana tahu kaum muslimin saya bikin hadis palsu. Ya. Coba saja bikin hadis palsu dan masukkan. Pasti dari para ulama hadis akan menunjukkan kedustaan orang yang memasukkannya. Nah, ya. Karena ilmu hadis ini sangat lengkap. Ya. Sangat lengkap. Sampai Imam Syafi'i berkata, andai kata ada orang yang berada di tengah lautan. Ya. Dia berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah lautan sendiri. Berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata Imam Syafi'i, tunggu saja besok pagi pasti sudah akan tersiar berita bahwa si fulan berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Sebab ini ya, ilmu hadis dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mungkin kalau saya berbicara global seperti ini, ya tidak begitu tergambar. Tapi coba pelajari ilmu mustalahul hadis, ilmu tentang periwayatan hadis. Ya, maka pasti ya orang yang mempelajarinya akan merasakan betapa detailnya dan betapa Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini. Nah, jangankan satu hadis, sepotong riwayat saja ada yang keliru, para ulama ahli hadis mengeluarkan dan menjelaskan kekeliruan tersebut. Ya, menjelaskan kekeliruan tersebut. Baik. Kemudian diantara ya, kesabaran di dalam menuntut hadis, di dalam apa namanya menuntut ilmu, ya, seseorang tatkala dia belajar, dia apa bersabar di dalam belajar, dia juga perlu ya, untuk ya, mengadakan perjalanan di dalam menuntut ilmu. Ya. Namun ini ada etika-etika dijaga. Dia mulai belajar di negerinya. Kalau ada ulama di negerinya, dia mulai dari ulama di negerinya. Setelah itu, dia melakukan perjalanan ya, ke negeri lainnya, agar supaya dia bertambah luas ilmunya dan bertambah wawasan dan pengetahuannya. Nah, kalau di masa dahulu, ya, dikenal dengan nama rihlah ahlul hadith, perjalanan ahli hadith. Ya. Bahkan ada buku-buku yang ditulis tentang rihlahnya para ulama ke berbagai negeri. Nah, ini buku tentang rihlah ini penting dalam sisi ilmu periwayatan, supaya diketahui bahwa si Anu pernah melakukan perjalanan atau tidak Kalau dia pernah melakukan perjalanan, kemana saja dia melakukan perjalanan? Ya. Misalnya si A pernah melakukan perjalanan ke Basrah, ke Kufah, ke Waqif. Kalau ternyata dia meriwayatkan dari orang Mesir dan tidak ada dalam biografinya dia pernah meriwayatkan ke Mesir, maka ini harus dipertanyakan tentang riwayatnya. Ini dibahas oleh para ulama. Jelas ya? Nah, tapi yang saya dudukkan di sini bahwa risla melakukan perjalanan dalam menuntut ilmu ini adalah sunnah dari kalangan as-salaf. Ya. Sunnahnya ada dalam Al-Qur'an. Kita sudah dengarkan Nabi Musa alaihi salam melakukan apa? Perjalanan. Ya. Dan sunnahnya dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya, para sahabat dari negeri mereka datang kepada Nabi seperti Malik bin Al-Khuwairith. Ya, mereka datang bersama beberapa dari kaumnya, ya, duduk beberapa hari belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian pula sejumlah sahabat yang lainnya. Ya, mereka rihlah duduk untuk belajar. Nah, dan Imam Al-Bukhari menyebutkan kisah perjalanan Jabir radhiyallahu ta'ala anhu melakukan perjalanan satu bulan untuk satu hadis. Ya, bayangkan ya, perjalanan satu bulan untuk apa? Untuk satu hadis. Ya, jadi kisahnya Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menghafal sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan beliau ragu dalam hafalannya. Dia mendengar hadis ini dari Nabi cuma beliau dan satu orang sahabat lain, jaraknya dari kota Madinah perjalanan satu bulan. Maka untuk memastikan hafalan beliau ini, Jabir melakukan perjalanan satu bulan. Begitu sampai ke rumah sahabat tersebut, ya, melihat Jabir dari jauh, ya, maka Jabir hanya bertanya, saya mendengar dari Nabi, beliau bersabda begini. Si sahabat menjawab, saya juga tidak menghafal kecuali seperti yang kamu hafal. Ya. Setelah itu Jabir pulang ke Madinah. Perjalanan hanya untuk apa? Satu hadis saja. Perhatikan bagaimana pengorbanan para ulama as-salaf dalam menjaga agama ini, dalam menjaga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Imam Ahmad rahimahullah ini terbilang orang yang sangat masyhur dalam menuntut ilmu. Ya, sampai beliau kalau sudah habis perbekalan, beliau balik lagi ke negeri beliau. Bekerja mengumpul-mengumpul, sudah terkumpul, jalan lagi menuntut ilmu. Ya. Jalan lagi menuntut ilmu. Nah. Dan kepedihan para ulama salaf dalam menuntut ilmu ini banyak sekali kita ketemukan di dalam biografi mereka. Ya. Silakan baca di biografi para imam yang masyhur seperti Muhammad bin Jarir At-Tabari. Ya. Muhammad ibn Khuzaimah. Ya. Kemudian Muhammad ibn Harun Ar-Ruyani. Ya. Dan demikian pula para a'imah yang lainnya. Ya. Dari orang-orang yang melakukan rihlah, melakukan perjalanan menuntut ilmu hadis. Ya. Dari hal yang sangat baik untuk kita cermati, disebutkan dalam biografi Al-Imam Abdul Razzaq ibn Hammam As-San'ani. Ya. Ini salah seorang ulama dari negeri Yaman. Dikatakan dalam biografi beliau bahwa beliau adalah seorang dari ahli hadis yang paling banyak didatangi oleh manusia. Ya. Coba bayangkan, paling banyak apa? Didatangi oleh manusia. Jadi ahli hadis ini mencari Abdul Razzaq untuk mengambil hadis darinya. Ya. Mereka melakukan perjalanan sampai Imam Ahmad melakukan perjalanan untuk mengambil hadis dari siapa? Abdul Razzaq Ibn Hammam As-San'ani rahimahullah. Iya. Dan di dalam biografinya disebutkan bahwa Abdul Razzaq bin Hammam As-San'ani ini rumahnya itu sangat jauh dari sumber air. Kalau ingin ke sumber air itu memakan perjalanan beberapa mil. Iya. Perhatikan ya. Tapi bersama dengan itu fasilitas yang kurang ini itu tidak menghambat orang-orang untuk datang mengambil dari Abdul Razzaq As-San'ani. Subhanallah. Ya. Kira-kira dibayangkan ya, kalau misalnya seorang yang berwudu atau ada hajat misalnya mau ke belakang, ya, jaraknya sedemikian jauh, ya. Bagaimana kesusahan? Tapi subhanallah itu tidak menghambat mereka. Tidak menghambat mereka di dalam menuntut ilmu. Maka harus ada pengorbanan dan mencurahkan segala kemampuan dalam menuntut ilmu itu. Iya. Maka ini kaidah yang ketiga, perkara yang ketiga yang penting yang ingin saya ingatkan di sini di dalam menuntut ilmu. Kemudian yang keempat yang ingin saya ingatkan, ya, di dalam menuntut ilmu, bahwa seseorang yang menuntut ilmu itu, ya, dia berusaha untuk mengamalkan apa yang dia pelajari. Sebab ilmu itu dipelajari bukan hanya sekedar diketahui, tapi untuk diamalkan. Tapi untuk diamalkan. Dan seseorang berakhlak dengan ilmu itu, berakhlak dengan ilmu tersebut dan beramal dengan ilmu ini, ini adalah hal yang sangat utama di dalam syariat. Karena itu di dalam banyak ayat digandengkan innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan apa? Beramal salih. Dia keimanan, ada keyakinan, dan keyakinan itu tidak tumbuh kecuali dengan ilmu, dan dia beramal salih. Ada keimanan dan amalan salih. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di antara manfaat seorang yang beramal dengan ilmunya. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idzan la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima. Andai kata mereka itu melaksanakan wejangan yang diajarkan kepada mereka. Kalau saya terjemah secara bebas, andai kata mereka berilmu atau beramal dengan ilmu yang diajarkan kepada mereka, maka Allah sebutkan lakana khairan lahum, maka itu yang paling baik untuknya. Orang yang beramal dengan ilmu, ya, ini adalah hal yang paling baik untuknya. Dia akan meraih berbagai pahala dari sisi Allah. Karena itu disebut, itu yang paling baik. Tidak ada lagi yang lebih baik darinya. Kemudian yang kedua, wa ashadda tathbita. Dan itu yang pengokoh yang paling kuat. Pengokoh yang paling kuat. Kalimat pengokoh yang paling kuat ini banyak apa arahannya. Siapa yang beramal dengan ilmunya, Allah akan kokohkan ilmu yang dia pelajari pada dirinya. Ya. Dan ini makna ucapan Imam Ahmad dan selainnya dari as-salaf, kunna nasta'inu ala hibdil ilm bil amal. Kami mengambil pertolongan untuk menghafal ilmu itu dengan mengamalkan apa? Mengamalkan ilmu tersebut. Jadi agar supaya mereka bisa menghafalkannya dengan baik, mereka mengamalkannya. Mereka mengamalkannya. Iya. Maka akhirnya ilmu itu menjadi kokoh. Dan ini juga menunjukkan siapa yang beramal dengan ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan dirinya dan mengokohkan kedudukannya. Nah, kemudian Allah berfirman, wa idzan la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Dan kalau mereka beramal dengan ilmu itu, maka sungguh kami akan memberikan kepada mereka pahala dari sisi kami. Kami akan memberikan pahala dari sisi kami. Iya. Walahadainahum siratan mustaqima. Dan sungguh kami akan memberikan petunjuk kepadanya menuju kepada jalan yang lurus. Ya. Di sebagiannya menafsirkan dengan ucapan, ya, as-salaf, ya, man amila bima alim warrafahu Allahu ilman ma lam ya'lamhu. Siapa yang beramal dengan ilmu yang dia ketahui, maka Allah akan berikan kepadanya ilmu yang sebelumnya dia tidak ketahui. Jadi begitu dia beramal dengan ilmunya, maka Allah akan menambah ilmu itu untuknya. Akan dibukakan untuknya pintu-pintu ilmu. Iya. Karena itu beramal dengan ilmu ini adalah akhlak seorang penuntut ilmu. Iya. Dan ilmu yang dia pelajari itu itu harusnya nampak di dalam kehidupannya, nampak di dalam kepribadiannya, iya, merubah akhlaknya, merubah akhlaknya, itu harus merubah. Kalau tidak merubah, maka ilmu tersebut tidak akan memberi manfaat padanya. Ya. Perhatikan Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Siapa yang tidak kenal kekerasan beliau? Nah, tapi subhanallah, setelah beliau mengenal Islam, mengenal ilmu agama, Umar termasuk orang yang sangat lembut hatinya. Ya. Orang yang sangat lembut. Jelas ya? Islam merubahnya. Ya. Bahkan waktu Abu Bakar As-Siddiq ya, akan memerangi orang-orang yang menahan zakat, Umar justru mempertanyakan, ya, bukankah mereka berucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kenapa diperangi? Ya. Jelas ya? Maka Abu Bakar berkata, ini dari hak Islam, saya memerangi mereka karena hal ini. Nah, dan perhatikan Abu Bakar, tadinya lemah lembut, dengan ilmu yang dia pelajari, beliau bisa tegas di posisi yang harus beliau tegas di situ. Perhatikan ya, ini pengaruh dari apa? Pengaruh dari ilmu. Ilmu itu merubah akhlak seseorang. Nah, dimaklumi sebelum Islam ada sejumlah sahabat yang dikenal ya, dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik di masa jahiliyah. Tapi setelah mereka mengenal Islam, berubah keadaan mereka. Mereka menjadi orang-orang yang sangat salih. Maka ilmu ini memberikan pengaruh ya, pada diri seorang hamba. Disebutkan dalam biografi Al-Imam Abu Daud As-Sijistani. Ya. Al-Imam Abu Daud As-Sijistani, penulis Sunan Abi Daud. Nama lengkapnya Sulaiman Ibn Ash'ad As-Sijistani. Disebutkan dalam biografinya bahwa Abu Daud ini dalam hal akhlak, wibawa dan penampilan, beliau ini dikatakan serupa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Perhatikan ya, serupa dengan siapa? Ahmad bin Hanbal. Sebab Ahmad bin Hanbal siapa? Guru beliau. Ya. Kemudian dikatakan bahwa Ahmad bin Hanbal itu dalam hal akhlak, penampilan dan wibawa sangat serupa dengan gurunya Waqi ibn al-Jarrah. Dan Waqi ibn al-Jarrah dikatakan bahwa beliau ini sangat serupa dengan gurunya Sufyan ats-Tsauri. Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq ats-Tsauri. Ini salah seorang ulama ahli hadis di Kufah, terkenal. Dan katanya Sufyan ats-Tsauri, dia dalam akhlak, wibawa dan apa? Penampilan itu sangat serupa dengan gurunya. Mansur ibn al-Mu'tamir. Dan Mansur sangat serupa dengan Ibrahim. Ibrahim sangat serupa dengan Al-Qamah. Dan Al-Qamah sangat serupa dengan Ibnu Mas'ud. Dan Ibnu Mas'ud sangat serupa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, perhatikan. Ini silsilah penuntut ilmu. Akhlak mereka, penampilannya, semuanya terwaris sampai kepada Abu Dawud. Ya. Maka harusnya demikian. Ilmu itu mewarnai kehidupan. Nampak dari penampilan. Ya. Tidak cukup seorang itu. Oh, saya alhamdulillah sudah mengaji salafi. Ya. Sudah belajar buku-buku salaf. Tapi kalau akhlaknya tidak tergambar padanya, akhlak salafi, maka ini tidak bermanfaat. Ya. Harusnya mendidik diri. Ya. Bukan artinya seorang itu ketika belajar langsung jadi malaikat. Tidak juga. Ya. Sebab namanya jiwa perlu dirubah sedikit demi sedikit. Kan begitu? Ya, tapi harus ada arah untuk merubah. Harus ada perubahan. Ya. Tiap kali kita mempelajari dari akhlak as-salaf, maka kita ikuti bagaimana akhlak mereka. Ya. Sebab orang-orang yang belajar akhlak di masa ini, ya, dan orang-orang yang menganggap bahwa as-salaf itu kurang akhlaknya, maksudnya orang-orang yang memberikan kritikan bahwa sebagian salafiyin kurang akhlaknya, orang-orang yang mengkritik ini belajar ya, akhlak juga itu dari buku-buku as-salaf. Sebab mereka tidak bisa hidup dan tidak ada ilmu kecuali dari buku-buku as-salaf. Coba bawakan buku ilmu yang menjadi rujukan umat Islam kecuali dari buku as-salaf. Kitab Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dalam masalah akhlak, ya, ada buku Akhlak karya Imam Ahmad, ada buku karya Al-Kharaiti, ya, ada buku karya Al-Khatib Al-Baghdadi dalam masalah kezuhudan, ada buku karya Ibn Mubarak, ada buku karya Hannad Ibn Sari, ya, dalam masalah akidah apalagi, ya, dalam masalah yang lainnya semuanya mengambil dari mana? Dari as-salaf. Tidak akan terlepas dari ilmu as-salaf. Ya. Dan ini diakui dari masa dahulu sampai ahlul bidah di masa dahulu itu mengakui. Ya. Kalau ingin ilmu, as-salaf itu yang paling berilmu dan paling mengetahui hukum, kata mereka. Nah, jelas ya. Dari mereka sendiri berkata bahwa kami yang lebih pandai menilai. Ya. Demikian. Maka di sini penggambaran bahwa seorang ya, perlu untuk beramal dengan ilmu yang dia pelajari. Dan beramal dengan ilmu ini mencakup banyak hal. Ya, sebagaimana yang dimaklumi bahwa kita punya kewajiban menuntut ilmu. Ingat ya, menuntut ilmu itu hukumnya apa? Sekarang saya akan masuk membahas tentang hukum menuntut ilmu. Ya. Menuntut ilmu itu hukumnya apa? Hah? Ya, hukumnya wajib. Nabi SAW menjelaskan dalam hadits Anas bin Malik dan selainnya, nah hadits ini dihasankan oleh para ulama dari seluruh jalan-jalannya. Ya. Untuk satu hadits yang saya akan baca ini ada satu buku khusus, kutip khusus ditulis. Imam Suyuti mengumpulkan 49 jalan untuk hadits ini. Ya. Nabi SAW bersabda, "Talabul ilm fariidhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu adalah wajib atas setiap muslim. Ya. Maksudnya muslim, ya, dan muslimah. Ya. Sebab asalnya laki-laki dan perempuan sama dalam hukum, tidak ada perbedaan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang lain, ya, "An-nisa'u syaqa'iqur rijal." Perempuan itu adalah saudara kandung lelaki. Maksudnya dia sama dalam sisi apa? Hukum. Karena itu apa saja yang diarahkan dalam hukum-hukum fikih, misalnya pengajaran sholat, wudhu, dan seterusnya, walaupun itu diarahkan kepada lelaki, maka perempuan juga masuk di dalamnya. Jelas ya? Iya. Baik. Maka, menuntut ilmu, itu adalah wajib atas setiap muslim dan muslimah. Tapi perlu diketahui bahwa ilmu yang dipelajari itu terbagi dua. Ilmu yang dipelajari terbagi dua. Bagi seorang mukmin, ada ilmu yang wajib dia pelajari, dan ada ilmu yang sifatnya adalah sunnah muakkadah dia pelajari. Sebab ilmu itu mempelajarinya, ya, apakah wajib atau sunnah muakkadah. Kapan ilmu itu wajib dia pelajari? Apabila ilmu tersebut adalah ilmu yang mengangkat kewajibannya. Ya. Sekarang kita sebagai muslim dan muslimah, ada kewajiban atau tidak? Hah? Ya, ada kewajiban. Kewajiban kita yang paling pertama dan utama adalah memurnikan tauhid kepada Allah. Ya kan? Beribadah murni kepada Allah, meninggalkan segala kesyirikan. Maka ilmu yang paling utama dipelajari bagaimana dia bisa beribadah ikhlas kepada Allah. Dan bagaimana dia mengenal kesyirikan dan menghindari kesyirikan-kesyirikan tersebut. Ini wajib dia pelajari. Ya. Jelas ya? Jadi kalau dia jatuh dalam syirik dan dia tidak tahu, tidak ada udur baginya. Tidak ada udur baginya. Dia mungkin untuk belajar. Ada orang-orang yang berilmu yang bisa mengajarinya. Kenapa tidak belajar? Ya. Maka pada hari kiamat, ya, jangan mengharap ada udur. Kalau misalnya ada yang jatuh dalam kesyirikan, kemudian dia tidak tahu. Jelas ya? Maka harus dia pelajari ilmu yang terkait dengan masalah tauhid ini. Kemudian dia wajib untuk sholat. Ya kan? Maka dia wajib mempelajari bagaimana tata cara sholat. Bagaimana Nabi SAW menunaikan sholat. Ya. Ingat kalau saya katakan wajib mempelajari, mempelajari itu bukan harus dihafal ya. Ya, sebab menghafal itu enggak. Nah, semua orang bisa menghafal. Ya, kalau yang menghafal dalil, nah semua orang bisa menghafal dalilnya. Paling tidak dia pernah mempelajarinya, tahu dalil-dalilnya. Sudah selesai. Jelas ya? Supaya dia di atas keyakinan bahwa sekarang perbuatan yang dia lakukan ini memang ternyata perbuatan dibangun di atas ilmu agama. Ya, walaupun dia tidak hafal dalilnya. Demikian pula kalau dia punya kemampuan dari sisi harta, Allah berikan padanya harta, maka dia harus mengenal hukum-hukum seputar zakat. Jangan sampai dia terkena kewajiban zakat sedang dia tidak mengeluarkannya. Iya. Harus dia kenal. Kemudian ketiga, sampai kewajibannya berapa yang dikeluarkan, ada hak yang hendaknya dijaga. Masuk bulan Ramadan, dia wajib berpuasa. Wajib untuk berpuasa. Maka dia wajib mempelajari bagaimana tata cara berpuasa sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia punya kemampuan untuk menunaikan ibadah haji. Maka dia wajib mempelajari bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah haji. Ya. Jadi ilmu yang mengangkat kewajibannya itu wajib untuk dia apa? Dia pelajari. Dan ada sebagian ilmu dia wajib ketika akan dia laksanakan. Seperti haji misalnya, wajib ketika dia akan apa? Dia haji. Iya, jelas ya? Orang yang ingin masuk berdagang misalnya, ya, maka dia wajib mempelajari ilmu-ilmu supaya dia jangan jatuh di dalam pelanggaran, di dalam perdagangan. Jangan sampai dia berbuat riba kepada manusia sedangkan dia tidak tahu. Ya. Karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ya, siapa yang tidak mengerti hukum-hukum riba, jangan sampai mendekati pasar kami. Karena beliau khawatir, jangan sampai ada yang masuk di pasar, dia apa berbuat riba kepada orang lain. Dia harus mempelajari. Ini tahap kewajiban. Jelas ya? Tahap kewajiban. Nah, selain daripada itu, hukumnya adalah sunnah mu'akkadah. Ya. Sifatnya adalah fardu kifayah. Kalau tadi fardu ain. Selain daripada itu, sifatnya adalah apa? Fardu kifayah. Kalau sudah ada umat Islam yang mempelajarinya, sebagian umat Islam yang mempelajarinya, maka itu gugur daripada yang lainnya. Ya, gugur daripada yang lainnya. Nah, tapi harus diingat bahwa di masa ini umat sangat perlu kepada para penuntut ilmu. Ya. Kalau keahlian di bidang dunia yang mendukung perekonomian umat itu sudah banyak yang bisa menekuninya. Ya. Sudah banyak yang bisa menekuninya. Jadi untuk kemaslahatan badan-badan manusia, tenaga-tenaga ahlinya sudah lengkap. Ya. Jelas ya? Tapi yang menjadi repot untuk kemaslahatan isi dari badan manusia yang merupakan apa penentu dari badan itu, ini yang kurang. Ya, di tengah umat kita. Ya. Para ulama yang merupakan ya, orang-orang yang bisa mengobati hati manusia dan meluruskan keyakinan, meluruskan pemahaman. Ini yang kurang di tengah umat. Ini yang kurang di tengah umat. Ingat, saya di sini berbicara tentang kata ulama, orang-orang yang berilmu. Bukan orang-orang yang apa? Bisa berbicara menyampaikan. Ya, sebab enggak semua orang yang berbicara menyampaikan itu berilmu. Enggak semua orang yang berbicara menyampaikan itu berilmu. Dan salah satu tanda hari kiamat, ya, disebutkan dalam sebagian riwayat, apabila katsara khutaba'uhum wa qalla ulama'uhum. Apabila tukang khutbahnya banyak dan ulamanya sedikit. Tukang khutbahnya banyak tapi apa? Ulamanya sedikit. Ya. Nah. Ya. Dan ilmu itu subhanallah. Ya. Kadang di masa ini dianggap, dipandang sebagai suatu hal yang kurang indah oleh sebagian orang. Kenapa? Karena ada sebagian orang yang menampakkan ilmu itu sebagai perkara yang kurang indah untuk dipandang. Ya. Dan ini letak apa permasalahan umat di hari-hari ini. Karena itulah kita yang mengerti akan keutamaan ilmu, yang sadar akan pentingnya umat ini terhadap orang-orang yang berilmu, hendaknya punya semangat ya, untuk menuntut ilmu. Kalau tidak punya semangat pada dirinya karena kurang kemampuan, maka hendaknya dia punya semangat untuk keturunannya. Bagaimana mereka bisa menjadi orang-orang yang menyebarkan ilmu di tengah manusia atau kepada tetangga dan keluarganya, kepada tetangga dan keluarganya. Iya, maka ini perkara yang keempat yang ingin saya terangkan di sini, bahwa seorang penuntut ilmu itu dituntut untuk beramal dengan ilmunya dan menghiasi dirinya dengan ilmu tersebut, nampak di dalam amalannya, kepribadiannya, ya, dan dia melaksanakan ilmu tersebut. Kemudian yang kelima, yang perlu saya terangkan di sini, di antara hal yang merupakan tonggak utama, ya, bagi seorang penuntut ilmu, harus ada kejujuran pada dirinya, harus ada as-sidq, as-sidq di dalam diri dia dalam menuntut ilmu. Nah, as-sidq ini, ya, saya tadi terjemah dengan kata kejujuran, tapi dia bisa juga diterjemah dengan kata kesungguhan. Ya, dia bisa diterjemah dengan kata apa? Bersungguh-sungguh di dalam menunaikan segala tugasnya. Itu as-sidq. Dan kejujuran ini sangat penting bagi seorang penuntut ilmu. Sebab dengan kejujuran tersebut, ini akan memberikan pengaruh, ya, pada ilmu yang dia pelajari, pengaruh di dalam pengamalannya, dan akan memudahkan jalannya di dalam menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian orang-orang yang shadiq, orang-orang yang jujur. Ya. Perhatikan ya, ini ayat kaitannya dengan kisah Ka'ab ibn Malik yang tidak hadir di perang Tabuk. Bagaimana kejujuran beliau dalam bertobat dan amalan beliau yang membuktikan kejujuran beliau, sehingga Allah memuji beliau di dalam ayat dan menganjurkan umat untuk bertakwa kepada Allah dan menjadi orang-orang yang jujur seperti mereka jujur. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabatnya. Allah Subhanahu wa taala memuji sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kejujuran mereka. Di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahi alaihi. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. Di antara kaum mukminin ada sekelompok lelaki, yaitu para sahabat. صَدَقُوا مَا أَهَدُ اللَّهَ عَلَيْهِ. Mereka jujur kepada Allah dalam janji yang mereka tegakkan, dalam janji yang mereka ambil kepada Allah. Jujur para sahabat. Mereka janji ingin membela agama. Mereka jujur dalam hal itu. Kejujuran mereka terbukti dengan perbuatan mereka. Allah firman, faminhum man qada nahbahu. Di antara para sahabat ada yang sudah menunaikan tugasnya, sudah selesai. Ya. Dan di antara mereka masih ada yang menunggu, belum meninggal, belum wafat. Tapi wama baddalu tabdila, tidak pernah mereka mengganti janjinya, tetap komitmen di atas janji. Ya. Ini kejujuran. Ya. Dan seorang penuntut ilmu yang jujur dalam menuntut ilmu, maka dia akan menjaga semangatnya. Ya. Bukan hari ini semangat belajar, masya Allah sekarang pembahasannya ilmu. Wah, kelihatannya pantat saya sudah bergerak-gerak dan mau belajar saja. Ya. Mau melakukan perjalanan. Tapi pekan berikutnya, ya, wah tidur lebih bagus dah. Daripada saya duduk lama-lama. Ya. Turun semangat, ini menunjukkan ketidakjujuran. Ya. Jelas ya? Harus ada kejujuran di dalam diri. Ya. Harus ada kejujuran dalam diri, dalam menuntut ilmu, di dalam beramal, ya, di dalam memuliakan ilmu tersebut, dalam mencarinya. Dan inilah yang memberkahi kehidupan para ulama as-salaf, ya, rahimahumullah. Ingat, mereka adalah kaum yang mendahului kita, ya, kaum yang mendahului kita. Dan harus kita akui bahwa mereka punya keutamaan yang kita tidak miliki. Allah lebihkan mereka dengan hal yang kita tidak miliki. Kalau dari sisi fasilitas, kita lebih dengan fasilitas. Tapi berkah, mereka lebih banyak berkahnya. Kenapa? Inilah yang harus kita lihat. Ada perbedaan dari mana kejujuran. Ada perbedaan dari mana kejujuran. Dan perhatikan buah dari kejujuran para ulama salaf dalam ilmu, beramal dengan ilmu. Ya. Kisah yang bagus kita renungi. Nah, tentang kisah Abu Zur'a Ar-Razi rahimahullah ketika beliau akan meninggal. Ya. Abu Zur'a Ar-Razi ketika beliau akan meninggal, ya, beliau didatangi oleh kawannya Abu Hatim Ar-Razi dan didatangi oleh ulama di masa itu yang senegeri dengan beliau, seperti Muhammad bin Muslim bin Warah. Ini Muhammad bin Muslim bin Warah, beliau lebih tua, lebih senior daripada Abu Hatim dan Abu Zurrah. Dan ada lagi ulama-ulama yang lainnya. Jadi Abu Zurrah datang dikunjungi. Ya, dan beliau dalam keadaan sakaratul maut. Dalam keadaan apa? Sakaratul maut. Ya. Orang yang berada di atas, di dalam sakaratul maut, apa tuntunan Nabi? Hah? Ditalkin dengan ucapan la ilaha illallah. Ya. Maka ulama yang mengunjungi Abu Zurrah ini, mereka malu untuk mentalkin. Dia berkata misalnya, Abu Zurrah, ucapkan la ilaha illallah. Mereka malu untuk mentalkinnya secara langsung. Sebab Abu Zurrah ini punya wibawa dan beliau adalah ulama yang punya jasa, bahkan kawan-kawannya sendiri mengambil manfaat ilmu dari beliau. Jelas ya? Maka mereka pun punya inisiatif agar supaya kita hanya sekedar ingatkan saja dengan cara yang halus. Maka mulailah Muhammad bin Muslim bin Warah berkata, beliau bawakan sanadnya. Kata beliau, haddathani Muhammad bin Bashar. Kata beliau, haddathani Muhammad bin Bashar. Wala haddathani Gundar. Wala haddathani. Beliau bawakan sanadnya sampai ke Salih ibn Abi Arif. Setelah itu berhenti. Beliau tidak sambung. Maka Abu Hatim ikut. Beliau juga menyampaikan hal yang sama. Bahkan sanadnya hanya sampai kepada siapa? Salih ibn Abi Arif. Maka Abu Zurrah yang sedang sakaratul maut ini, beliau sangat paham bahwa orang-orang ini sedang mentalkin dia. Nah, maka dalam keadaan sakaratul maut, beliau membawakan sanadnya. Qala haddatsani Muhammad bin Bashar, qala haddatsani Muhammad bin Ja'far. Dan seterusnya sampai Mu'ath bin Jabal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Arti hadisnya, siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia masuk surga. Setelah itu beliau meninggal. Perhatikan ya. Ya. Hadis yang beliau jaga sepanjang beliau hidup, beliau pelihara sanadnya, beliau hafalkan. Ya. Perhatikan kejujuran beliau mengucapkan hadis yang beliau hafal itu di akhir hayatnya. Di sebagian riwayat beliau berkata, baru sampai siap mangkana akhir kalamihi la ilaha illallah, baru sampai di situ beliau meninggal. Sehingga akhir ucapan beliau adalah apa? La ilaha illallah. Nah, ini dari buah kejujuran. Ya. Dan hendaknya kita semua mengambil contoh, mengambil pelajaran dari ya. Baik. Ini 5 poin, dan ada poin yang keenam. Insyaallah taala kita akan jelaskan nanti setelah salat zuhur. Ya, untuk sementara kita cukupkan dengan di sini. Siap-siap untuk salat zuhur. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.